إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmukumullah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Ajwibatul Mufidah an As'ilatil Manahij Al-Jadidah, tanya jawab seputar manhaj, oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Saleh bin Fauzan Al-Fauzan hafizallahu ta'ala. Sekarang kita sampai pada pertanyaan nomor 18. Betul? Betul atau benar? Gimana betul gak bawa kitabnya? Hah? Gak bawa kitab ngomong benar. Baik. Ya, mungkin kita sekedar nasihat saja. Layaknya seorang mujahid. Ya, antum kalau berjihad di medan perang, apa modal badan aja? Hah? Apa karena sudah kebal, ya, nggak pakai senjata, orang berjihad pakai senjata, tolabul ilmi jihad pakai senjata, apa senjatanya? Buku, tulisan, ya. Rasul mengatakan qayyidul ilma bil kitabah, ikatlah ilmu dengan catatan, paling tidak punya referensi. Jadi kalau ditanya ngaji apa, bukan ngaji nguping, ngaji kitab. Ya, ini sekedar nasihat saja untuk kita lebih ilmiah dalam mengaji pakai referensi. Nah, namun kalau emang nggak ada, jangan malas datang, nggak apa-apa datang saja daripada nggak sama sekali ya. Cuma lebih baik kalau ada bukunya. Baik, kita langsung baca pertanyaannya. Ma huwal manhajus sahih fil munasahati wa khasatan munasahatul hukam. Apa metode yang benar dalam menasehati, khususnya menasehati pemimpin kaum muslimin? Ahwa bitashwiri alal manabir bi af'alihimul munkara. Apakah boleh menyebarluaskan kemungkaran pemimpin kaum muslimin di atas mimbar-mimbar, dia di dalam pengajian ataupun ceramah-ceramah. Au munasahatuhum fi sirri, ataukah menasihati mereka secara rahasia. Arju tawdihal manhajis sahih fi hadhihi al-mas'alah. Kata sang penanya, aku memohon kepada Syekh untuk bisa menjelaskan metode yang benar dalam masalah ini. Syekh Saleh bin Fauzan Al-Fauzan menjawab, al-ismatu laysat li ahadin illa li Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang harus diyakini, kemaksuman, kesucian dari kesalahan itu tidak ada pada seorang pun kecuali pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang diberikan keistimewaan tidak jatuh ke dalam dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, terutama al-kabair, dosa-dosa besar. Beliau masuk dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal hukam basarun yukhti'un. Adapun pemimpin kaum muslimin, mereka manusia yang bisa pak keliru. Mereka bukan malaikat, mereka bukan para rasul. Namanya pemimpin manusia seperti kita, ya bisa keliru, bisa salah, bisa tergelincir. Wala syakka anna indom akhta wa laysu ma'kumin. Kita enggak meragukan lagi, mereka ini bisa keliru, kebijakannya bisa salah, ya ucapannya bisa salah, dan mereka tidak maksum dari kesalahan. Walakin la natakhid min akhta'ihim majalan litashir bihim. Namun bukan berarti kita menjadikan kesalahan mereka sebagai bahan obrolan, sebagai bahan untuk memperolok dan menyebarluaskan aib ataupun kesalahan-kesalahan mereka. Wa naz'il yad'a min ta'atihim. Dan tidak boleh kita menjadikan kesalahan mereka sebagai sebab kita memberontak, kita memisahkan diri dari pemimpin kaum muslimin. Hatta wa in jaru wa in dhalamu. Meskipun mereka itu orangnya banyak berbuat zalim, banyak berbuat kefasikan, kemaksiatan, selama statusnya masih muslim, haram untuk dikudeta, haram untuk dilengserkan, haram direformasi. Hatta wa in asaw. Meskipun mereka berbuat kemaksiatan, malam yartakibu kufran bawahan, selama mereka tidak melakukan kekafiran yang nyata, kama amra bidzalika Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan hal ini telah Rasul jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, sering dalam kajian-kajian kita di Surabaya, di sebagian tempat, kalau enggak salah sudah pernah kita sampaikan juga di sini, para ulama as-salafus saleh, ulama-ulama as-salaf, ulama al-sunnah dalam kitab-kitab akidah mereka senantiasa memasukkan pembahasan ini dalam kitab-kitab akidah mereka. Yang kalau kita simpulkan ada 8 sikap al-sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Siapa yang bisa menjawab? 8 sikap al-sunnah wal jamaah terhadap pemimpin kaum muslimin. Ini sering kalau antum buka kajian-kajian kita, pasti banyak rekaman-rekaman yang berkaitan dengan pembahasan ini. Karena memang sangat penting, ini juga pembahasan akidah para salaf terutama di zaman yang penuh dengan fitnah ini. Dengan banyaknya kelompok-kelompok yang mau kudeta dan yang terjadi kudeta di sebagian negeri, maka perlu diangkat pembahasan masalah ini. Nah, siapa yang menyebutkan 8 sikap al-sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin? Ya, masya Allah. 5. Ya. Masya Allah. 90 nilainya. Ya. Kalau 100 karena dia buka. Ya. Tapi lumayan daripada antum nggak jawab. Ya, siapa yang hafal? Sekarang siapa yang hafal? Kalau tadi kan pertanyaan yang bisa menjawab, nggak apa-apa buka buku. Sekarang yang hafal, 8 poin saja, nggak banyak-banyak. Nah, nggak ada. Hah? Siapa yang hafal? Nggak ada. Tawadhu ya. Ya, saya ulangi lagi. Yang pertama, makanya dicatat, ya. Ya, yang pertama membaiat pemimpin. Baiat hanya untuk pemimpin kaum muslimin, bukan untuk pemimpin organisasi, bukan untuk ustadz di pengajian, bukan untuk Pak RT, ya, bukan untuk ketua takmir, namun untuk pemimpin kaum muslimin. Membaiat pemimpin kaum muslimin. Yang kedua, menghormati atau memuliakan pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf. Yang keempat, bersabar ketika melihat kemungkaran kedzaliman pemimpin. Bersabar dalam menghadapi kedzaliman pemimpin. Yang kelima, menasihati. Yang keenam, mendoakan pemimpin dengan kebaikan. Mendoakan dengan kebaikan. Yang ketujuh, tidak memberontak kepada pemimpin muslim. Yang kedelapan, menjalankan sebagian ibadah bersama pemimpin. Menjalankan sebagian ibadah bersama pemimpin kaum muslimin. Ya, sekilas kita jelaskan. Yang pertama, membaiat. Sudah kita sampaikan, baiat dalam Islam hanya untuk pemimpin kaum muslimin. Dulu setelah Abu Bakar Siddiq menjadi pemimpin, beliau dibaiat. Demikian pula Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Itu yang dibaiat oleh para sahabat Rasulullah SAW, oleh kaum muslimin sebagai pemimpin. Tidak ada baiat untuk Imam Syafi'i, enggak ada baiat untuk Imam Abu Hanifah, tidak ada baiat untuk Abdullah bin Abbas meskipun dia ahli tafsir dari kalangan sahabat. Yang dibaiat itu adalah pemimpin kaum muslimin. Bahkan Rasul mengatakan, "Idza buyi'a lil khalifatain faqtul akhirahuma." Jika dua khalifah dibaiat, bunuh yang terakhir. Karena baiat hanya untuk satu orang saja. Dari pemimpin kaum muslimin. Kalau khalifah yang menguasai dunia, satu. Kalau setiap negara punya pemimpin, pemimpin itu yang kita baiat, yaitu dengan kita meyakini dia sebagai pemimpin kita dan wajibnya untuk kita mendengar dan taat kepada pemimpin tersebut. Yang kedua, menghormati pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, "Man akrama sultanallah akramahullah." Barang siapa memuliakan pemimpin, Allah akan memuliakannya. Wa man ahana sultanallah ahanahullah. Namun barang siapa menghinakan pemimpin kaum muslimin, Allah akan menghinakannya. Yang ketiga, mendengar dan taat dalam hal yang ma'ruf, yang baik, yang tidak bermaksiat kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasul walil amri minkum. 'Alal mar'il muslim asam wa ta'ah fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin. Wajib bagi setiap muslim mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin dalam hal yang dia cintai atau dalam hal yang dia benci, kecuali kalau diperintah untuk berbuat maksiat. Yang keempat, apa? Bersabar. Rasul mengatakan, "Man ra'a min amiri syai'an yakrahu falyasbir." Barang siapa melihat dari pemimpinnya yang tidak dia sukai, bersabarlah. Kemudian yang kelima, menasihati dengan cara yang lemah lembut, dengan cara rahasia. Kata Rasul, "Man aroda an yansaha lidhi sultanin fala yubdi alaniatan." Rasul mengatakan, barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum. Ini yang merupakan dalil ucapan Syekh Shalih bin Fauzan, tidak boleh menasihati secara terang-terangan di hadapan massa, di hadapan manusia. Harus dengan cara rahasia. Rasul mengatakan, barang siapa ingin menasihati pemimpinnya, maka nasihati jangan di depan umum, namun ambil tangannya, falyakhudh biyadih wa yakhlu'a bi, berduaan dengannya. Fa in qabila fadak, jika diterima itu yang diharapkan, wa illa qad kana di ajali, jika tidak diterima gugur kewajiban. Itu dalam Islam menasihati pemimpin secara rahasia. Itu sabda Rasul, itu petunjuk Rasul, itu wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan ucapan lemah lembut menasihatinya, sebagaimana kata Allah kepada Musa dan Harun ketika diperintah untuk menasihati Fir'aun, pemimpin yang paling kafir. Allah mengatakan, "Faqula lau qawlan layyinan." Ucapkanlah ucapan yang lemah lembut kepada Fir'aun. Ini kepada pemimpin yang kafir semisal Fir'aun saja, Allah perintahkan Musa dan Harun berlemah lembut, apalagi dengan pemimpin yang masih muslim. Kemudian yang keberapa? 5 atau 6? Ya, jangan ngantuk. Yang keenam? Mendoakan pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, khiyaru a'immatikum alladzina yusalluna 'alaikum wa tusalluna 'alaihim. Sebaik-baik pemimpin kalian yang mereka mendoakan kalian dan kalian pun mendoakan mereka. Ya. Bahkan ini merupakan garis pemisah antara ahli sunnah dengan ahli bid'ah. Imam Barbahari dalam kitab Syarh Sunnah mengatakan, "Idza ra'aita rajulan yad'u 'ala sultan fa'lam anna sahibu hawa." Jika engkau melihat seseorang mendoakan pemimpinnya dengan kejelekan, ketahuilah dia pengekor hawa nafsu, dia pengikut alil bijah. Wa idza ra'aita rajulan yad'u li sultan fa'lam anna sahibu sunnah. Namun jika engkau melihat dia mendoakan pemimpinnya dengan kebaikan, ketahuilah dia adalah pengikut sunnahnya Rasulullah SAW, insyaAllah. Ini doa yang baik kepada pemimpin kaum muslimin. Kemudian yang keberapa? Apa itu? Tidak memberontak. Rasulullah SAW mengatakan ketika membaiat para sahabat, Ubadah bin Samit berkata, "Bayakna Rasulullah SAW ala sam'i wa ta'ah fi usrina wa yusrina wa mansyatina wa makrahina wa asratin alaina." Kami dahulu membaiat Rasul untuk mendengar dan taat kepada pemimpin kaum muslimin pada waktu kita senang maupun susah, ketika kita semangat atau malas-malasan, dan wajib untuk kita mendahulukan hak pemimpin atas hak kita. Kemudian kata Ubadah bin Samit, wa alla nunazi'al amrahu, dan kita dilarang mengkudeta pemimpin yang muslim illa antara kufran bawahan, kecuali kalau kalian melihat kekafiran yang nyata dari pemimpin tersebut. Wa indakum minallahi fihi burhan, dan kalian punya bukti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Kaidahnya, kata Imam Nawawi, ijma' ulama mengatakan haram mengkudeta pemimpin selama dia masih muslim. Kemudian poin yang ke-8, menjalankan sebagian ibadah bersama pemimpin, di antaranya berjihad menyerang negeri kafir. Ini harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Rasul mengatakan, wa idza sunfirtum fanfiru. Al-imam junnatun yuqatalu min wara'i. Pemimpin adalah perisai yang kaum muslimin berperang, berjihad di belakangnya. Ini harus ada komando dari pemimpin kaum muslimin. Demikian pula melaksanakan salat Idul Fitri, Idul Adha bersamaan waktunya dengan pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana hal ini diucapkan oleh banyak ulama-ulama al-sunnah dalam kitab-kitab al-akidah. Seperti dalam akidahnya Imam As-Sauri. Sufyan As-Sauri mengatakan kepada muridnya, La yanfa'uka ma katabta hatta tarasala khalfa kulli barin wa fajirin. Tidaklah bermanfaat bagimu, wahai Syu'aib, muridnya Imam Sufyan As-Sauri, apa yang kau tulis sampai engkau berpendapat bolehnya salat bersama pemimpin yang baik maupun yang jelek. Kemudian beliau mengatakan di antaranya salatul ijen, salat Idul Fitri, Idul Adha bersamaan waktunya dengan pemimpin kaum muslimin. Kalau ada perbedaan antara ketetapan pemimpin pemerintah kaum muslimin dengan ormas atau dengan apapun, maka kalau kita mengikuti petunjuk ulama al-sunnah, ikuti siapa? Itu al-sunnah namanya. Itu sekilas 8 sikap ahli sunnah terhadap pemimpin kaum muslimin. Kalau mau lebih rinci lagi, bisa didengarkan lagi rekaman ceramah-ceramah kita yang berkaitan dengan hal ini. Kemudian kata Syekh Shalih bin Fauzan, wa in kana indom ma'afin, meskipun pemimpin itu punya kemaksiatan atau berbuat maksiat, wa indom jaurun wa dhulmun, meskipun mereka punya kezaliman, kejahatan, fa inna sabr ala taatihim jam'un lil kalimah. Namun harus kita bersabar sebagaimana kata Rasul tadi, man ra'a min amiri sya'n yakra fal yasbir. Barang siapa melihat kemungkaran pemimpin atau yang tidak kita sukai, bersabarlah. Ini dalam rangka menyatukan barisan kaum muslimin. Wa wahdatan lil muslimin wa himayatan li biladil muslimin, dalam rangka menjaga keamanan negeri kaum muslimin. wa fi mukhalafati wa munabadati mafasid azimah. Kalau kita menentang pemimpin, kalau kita memberontak kepada pemimpin, maka kerusakannya sangat dahsyat sekali. Dan ini yang sering kita sampaikan, lihat Timur Tengah, Suriah, meskipun pemimpinnya kafir, namun karena syarat mengkudeta tidak terpenuhi, apa yang terjadi? Kerusakan, hancur-hancuran. Berapa ratus ribu kaum muslimin sudah apa? Jadi korban pemberontakan tersebut. Meskipun bukan berarti kita mendukung rezim Bashar Assad, tidak. Kita sepakat mengatakan dia kafir karena dia pengikut sekte Syiah Nusairiya. Cuma sudah pernah kita sampaikan syarat mengkudeta pemimpin ada berapa? Ada berapa? Ada 8? Masya Allah, kak, banyak sekali. Wah. Ada berapa? Tadi ada yang benar jawabannya. Cuma ragu-ragu biasa jawabnya. Ada berapa syarat mengkudeta pemimpin? Ada? Apa saja itu? Punya kekuatan. Ya ingat, beca tempur. Punya kekuatan sumber daya yang. Iya, ya punya kekuatan. Ya, yang kuat. Yang kedua. Tiga, saya lupa. Siapa yang bisa menambahkan? Tidak apa-apa, sistem kredit. Ya. Yang pertama tadi, pemimpinnya jelas kafir, entah murtad dengan dihukumi oleh para ulama murtad, atau memang dia kafir asli seperti Bashar Assad. Namun tidak cukup hanya ini saja. Yang kedua tadi, punya kekuatan. Seperti yang kita contohkan, jangan sampai pemerintah, pemimpin yang kafir itu mau yang diberontak punya pesawat tempur, sedangkan yang memberontak punya becak tempur, atau bajai tempur. Enggak sesuai kekuatannya. Yang ketiga, pertimbangan maslahat dengan mafsadah, kerusakan dan kebaikannya. Kalau diberontak, apakah nanti kaum muslimin akan dihabiskan atau tidak? Timbangan ini semuanya dikembalikan kepada fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lam. Seperti Suriah, poin pertama terpenuhi, presidennya kafir. Cuma yang kedua, kekuatan sudah terpenuhi atau tidak? Kalaupun terpenuhi, yang ketiga, pertimbangan maslahat dengan mafsadah. Dan sekarang terjadi kerusakannya lebih besar daripada apa? Kebaikannya. Presidennya masih tetap bercokol. Sudah berapa tahun kaum muslimin dibantai. Negeri Suriah hancur berantakan. Ini kerusakannya lebih besar. Semoga Allah menolong kaum muslimin dan membinasakan orang-orang kafir tersebut. Namun intinya, bagaimanapun juga pemberontakan terhadap pemimpin muslim, kerusakannya lebih besar daripada kebaikan. Makanya sepakat ulama mengharamkan. Makanya Allah dan Rasulnya mengharamkan. Kenapa? Pasti kerusakannya lebih besar. Kemudian kata beliau, wa fi mukhalafatihim wa munabadati mafasid azima a'dham minal munkar alladhi hum alaih. Ketika kita menentang pemimpin, memberontak kepada pemimpin, kerusakannya lebih besar daripada kemungkaran, kezaliman yang dilakukan oleh pemimpin yang muslim tersebut. Seperti contohnya, dulu zaman, enak zamanku dulu toh, atau enak zaman dulu atau zaman now. Kita mohon kepada Allah keberkahan bagi negeri kita. Cuma kalau kita mau mengambil pelajaran, dulu di kudeta, direformasi, dilengserkan gara-gara kasus korupsi, nepotisme dan sebagainya. Apakah dengan reformasi selesai korupsi? Enak udah bilang meninggal. Ini salah satu bukti kebenaran ucapan para ulama salaf. Merengserkan pemimpin yang dolim itu kerusakannya pasti lebih besar. Kita akui atau tidak, pasti. Karena ini sekali lagi bersumberkan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Apa yang dilarang oleh Allah, pasti kerusakannya lebih besar. Kalau ada baiknya, itu sedikit. Seperti khamar, seperti judi, Allah katakan ada manafi'uhuma, namun wa ismuhuma akbaru min nafi'ihima. Dosanya, kerusakannya lebih besar daripada kebaikannya. Maka harus kita kembali kepada manhaj salaf dalam hal seperti ini khususnya. Madama hadzal munkar dunal kufri wa dunal syirki. Selama kezalimannya masih dibawa ke kafir, dibawa ke syirikan, tidak terpenuhi syarat untuk mengkudeta. Sekali lagi kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, ijma' ulama mengharamkan kudeta terhadap pemimpin yang masih muslim bagaimanapun kezaliman mereka. Kemudian wala nakul, kata Syekh Salih bin Fauzan, inna yuskat ala maysun al-hukam min akhta. Namun bukan berarti kita diam kalau ada pemimpin yang keliru. La batu alaj, bahkan wajib diobati, wajib dinasihati. Namun bagaimana cara menasihati, ini yang menjadi permasalahan. Ya, kata beliau, walakin tu'alat bitariqati salimah. Niat yang baik menasihati harus dengan cara yang baik, dengan metode yang baik. Dan tidak ada metode yang baik kecuali dengan apa? Metode Rasulullah alaihi wasallam. Langganan. Ya, diharapkan bagi jamaah untuk ya lebih merapat lagi. Kafas bahu fi majalis. Ya, antum tiap kali enggak sadar-sadar dikasih. Ya, kata Syekh Khalidin Fauzan, kemungkaran pemimpin kalau kita sikapi dengan bersabar bukan berarti kita meridhoi, bukan berarti kita diam. Kemungkaran siapapun harus kita ingkari. Cuma bagaimana mengingkarinya? Ini butuh rambu-rambu syariat. Gak bisa hanya dengan apa akal-akalan kita atau hawa nafsu kita. Semua sudah ada rambu-rambunya dalam Islam. Di antaranya dalam mengingkari pemimpin kaum muslimin. Sebagaimana dulu pernah kita sampaikan kisah Imam Ahmad ketika beliau dikriminalisasi oleh 3 khalifah. Kemudian ada sekelompok orang minta petuah kepada beliau, apakah boleh mengkudeta pemimpin? Maka kata Imam Ahmad, alaikum bil ingkar fi kulubikum. Wajib bagi kalian mengingkari dengan hati-hati kalian. Ini adalah apa? Tetap kewajiban mengingkari ada. Bukan berarti kita sabar, itu kita meridhai, tidak. Rasul mengatakan, innahu yusta'mar alaikum umara ta'rifuna wa tunkirun. Faman kariha faqad bari. Waman angkara faqad salim. Walakin man radiya wa taba'. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya akan ada pemimpin-pemimpin yang kalian mengenalnya dan kalian akan mengingkarinya. Barang siapa yang mengingkari dengan hatinya, maka dia akan terlepas dari dosa, selamat dari dosa. Namun yang berdosa itu kalau yang meridhoi kemungkaran tersebut dan yang mengikuti kemungkaran tersebut, itu yang berdosa. Adapun mengingkari dalam hati, itu tidak akan apa mendapatkan dosa. Dan itu yang dilakukan oleh Imam Ahmad tadi. Kemudian walakin tu'arad bitariqati salimah, tetap diobati kalau ada kesalahan dari pemimpin, namun dengan cara yang syar'i, yaitu dengan apa? Bin munasahati lahum sirran, menasihati dengan cara rahasia. Dalilnya sudah kita sampaikan tadi, Rasul mengatakan barang siapa yang ingin menasihati pemimpinnya, maka jangan di hadapan umum, namun ambil tangannya berduaan dengannya. Dan itu yang dilakukan oleh para ulama salaf, di antaranya Usama bin Zaid radhiyallahu anhu, sahabat Rasulullah SAW. Ketika terjadi kudeta terhadap Utsman bin Affan, ada sebagian orang datang kepada beliau Usama. Kata mereka, tidakkah engkau menasihati Utsman bin Affan? Kata Usama, aku telah berbicara dengan Utsman antara aku dengan dia. Aku enggak mau membeberkan nasihatku kepada kalian karena aku tidak ingin terjadi apa, atau aku tidak ingin menjadi pintu atau kunci kejelekan. Itu sekali lagi manhaj salaf dalam menasihati. Kemudian kata beliau, wal kitabati lahum sirran. Kalau kita enggak bisa langsung bertatap muka menasihati berduaan, kalau ada cara menulis surat dikirim kepada presiden, kepada pemimpin, kalau mungkin sekarang kalau ada lewat internet, lewat email atau lewat WA atau apapun, fattaqullaha ma stata'tum, bertakwalah kepada sesuai kemampuan. Kalau ada jalan, telusuri. Kalau tidak ada, ya sudah. La yukallifullahu nafsan illa wus'a. Jangan ngambil jalan pintas. Ya. Macet, lewat tol, turun lewat bawah. Ya, loncat. Ya, binasa. Ya, na'udzubillah min dzalik. Sabar. Ya, kalau memang apa, belum mendapatkan jalan untuk menasihati. Dan juga kata para ulama, yang berat menasihati bukan sembarang orang. Baru ngaji sekali di sini langsung datang ke istana negara mau nasihati. Ngaca dulu. Ya. Yang berhak menasihati para ulama. Yang mereka tahu ilmu. Tahu cara bagaimana menasihati pemimpin. Nah, ini adalah apa? Yang memang diwajibkan menasihati pemimpin kaum muslimin. Walaysat bil kitabati lati tuktab wa yuwaqqi 'alayha jam'un katsir wa tuwazza 'alan nas. Hadza la yajuz. Menasihati pemimpin bukan dengan petisi, menulis surat atau kritikan ditandatangani oleh 1000 orang kemudian dibagi-bagikan. Ya, ini bukan kata beliau la yajuz, enggak boleh. Menyebarkan aib pemimpin kaum muslimin. Batuktab kitabatan sirriyatan fiha nasihat. Yang wajib menulis kalau bisa dengan dikirim secara rahasia. Tusallam liwalil amr, diberikan kepada pemimpin kaum muslimin. Ayukalan syafawiyan, atau nasihat berdua dengan pemimpin. Amal kitabah ada dituktab watu sawar watu wazza ala nas fahada amal la yajuz. Adapun menulis nasihat seperti di internet mengkritik di web misalnya atau di WA dan seterusnya, ini sekali lagi la yajuz, tidak diperbolehkan. Ini bukan termasuk manhaj as-salaf. Li'annahu tazhirun, ini membongkar aib pemimpin. Wa huwa mithlu kalam 'alal manabir, ini sama dengan orang ceramah di pengajian, di khutbah Jumat mengkritik pemimpin, mencaci maki pemimpin. Ini sama dengan menulis tadi dengan cara tidak sembunyi-sembunyi, balu acak, bahkan bisa jadi ceramah di mimbar itu lebih dahsyat. Amal kalam yumkin an yunsa, terkadang atau dengan tulisan itu yang lebih parah, karena kalau ucapan terkadang bisa dilupakan oleh orang. Walakin alkitabah tabaqa wa tadawwaluha al-aidi, kalau dengan tulisan seperti sekarang ini banyak orang mengkritik lewat dunia maya, apalagi dengan banyaknya berita-berita yang tidak benar, berita hoax tersebut. Ini sekali lagi harus kita betul-betul mewaspadainya. Walakin alkitabah tabaqa wa tadawwaluha al-aidi falaysa hadha min al-haq. Sekali lagi, menasihati entah dengan lisan, dengan tulisan, dengan terang-terangan di hadapan manusia, ini semuanya kata beliau bukan termasuk kebenaran sama sekali. Kalau kita dakwah salafiyah selalu kembali kepada manhaj Rasul dan para sahabat dalam segala hal, di antaranya dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Rasul SAW bersabda, ad-dinu an-nasihat, agama adalah nasihat. Ad-dinu nasihat, 3 kali Rasul menekankan agama nasihat, agama adalah nasihat, agama adalah nasihat. Para sahabat bertanya, kulna liman ya Rasulullah, untuk siapa nasihat tersebut ya Rasulullah? Rasul menjawab, lillah, untuk Allah, wali kitabi, wali rasuli, wali aimatin muslimin, wa amatihim. Di situ intinya ada kalimat nasihat untuk pemimpin kaum muslimin. Cuma bagaimana caranya? Ini yang banyak orang keliru. Ingin mengamalkan hadis ini, cuma tidak mengambil hadis tadi, menasihati dengan harus cara sembunyi-sembunyi, dengan cara rahasia. Ini yang banyak keliru. Ada sebagian yang membawakan syubhat, Ustaz bagaimana dengan hadis afdalul jihad kalimatul haqqin inda sultan jair, semulia-mulia jihad mengucapkan ucapan yang hak, yang benar inda sultan, di samping pemimpin yang zalim. Berarti tidak apa-apa kita teriak-teriak di jalan mengkritik pemimpin, kan Rasul mengatakan ini afdalul jihad. Maka kita katakan ini orang yang gagal paham, karena hadis itu konteksnya inda sultan jair, mengucapkan ucapan yang hak di samping pemimpin yang yang zalim, di samping, di sisinya, di hadapannya langsung, bukan di pinggir jalan. Namun inda sultanin al-jair, ini sama dengan hadis tadi, menasihati berduaan, itu termasuk afdalul al-jihad. Namun sekali lagi ini yang terjadi tengah-tengah kaum muslimin. Bagaimana mereka jauh dari bimbingan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Wa fil hadis, dalam hadis Rasul bersabda, innallaha yardha lakum salasan, sesungguhnya Allah ridha bagi kalian tiga hal. An ta'budu wa la tusyriku bi syai'an, yaitu engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, wa an ta'tasimu bi hablil jami'an wa la tafarraqu, dan untuk kalian berpegang teguh dengan tali Allah semuanya dan tidak berpecah belah. Yang ketiga, wa antunasihu man wallahullah amrakum, dan untuk kalian menasihati pemimpin kalian. Kita katakan menasihati itu wajib, namun ada rambu-rambunya. Yang pertama, yang menasihati adalah para ulama. Yang kedua, cara menasihati dengan cara rahasia. Yang ketiga dengan ucapan yang apa? Yang lemah lembut. Diterima atau tidak, tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma'alaina illa al-balag. Wa aula man yakumu bin nasiha liulatil umur humul ulama. Ini yang kita katakan tadi. Yang berhak, yang lebih utama menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin adalah para ulama. Wa ashabur ra'yi wal masyura, yaitu orang-orang yang punya kedudukan. Wal masyura wa al-hali wal aqd, intinya tokoh-tokoh agama. Itu yang apa? Diwajibkan menyampaikan nasihat kepada pemimpin kaum muslimin sesuai dengan kemampuan. Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 83, wa idza ja'ahum amrun minal amni awil khafi ada'u bih walau radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la'alimahu alladziina yastanbituna minhum. Apabila datang kepada mereka perkara tentang keamanan, tentang ketakutan, orang-orang munafikin langsung menyebarkannya. Ini pelajaran berharga bagi kita dari ayat ini adalah jangan tergesa-gesa menyebarkan apapun berita yang kita dengar. Ciri orang munafik, kata Allah, mereka senantiasa menyebarkan segala berita yang mereka dengar, baik yang berupa keamanan ataupun ketakutan. Apalagi sekarang ini banyak takut-takuti, awas PKI bangkit, awas dan sebagainya. Bahkan ada sebagian yang takut, kalau terjadi G30 PKI sampai kajiannya pun dibubarkan, takut diserang PKI. Ada, na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, berita-berita yang harus kita selektif, waspada, hati-hati. Alaikum bintu ada, kata Abdul Masud radhiyallahu ta'ala anhu. Jangan apa, gegabah, kira orang munafik, tergesa-gesa dalam menyebarkan segala bentuk berita. Adapun orang beriman, kata Allah, walau radu, seandainya mau mereka kembalikan kepada Allah dan Rasul, atau kepada seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan para ulama, maka mereka akan mendapati kesimpulan hukum yang bisa diambil, yang bisa dipetik. Ini adalah sikap orang beriman. Selalu fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun, kembali kepada para al-ulama. Falaisa kullu ahad minan nas yasluhu li hadzal amr. Tidak semua orang layak menasihati pemimpin kaum muslimin. Seperti antum tadi. Tidak layak. Baru apa? Ditanya apa 8 poin? Banyak enggak paham. Ditanya apa 3 syarat mengkudeta? Wallahu a'lam. Nah, ini enggak layak untuk menasihati pemimpin. Yang layak antum nasihati diri antum untuk semangat lagi belajar ilmu agama. Nah, walaysa tarwis lil akhta wa tasyirbiya minan nasihat fi syai'. Adapun mencaci maki, menyebarkan kesalahan, keliruan ataupun aib-aib pemimpin kaum muslimin, maka ini bukan termasuk nasihat sekali. Bal huwa min isaatin munkar, bahkan itu termasuk menyebarluaskan kemungkaran. Wal faisa, kekejian fil ladina amanu, terhadap orang-orang yang beriman. Wala huwa min manhajis salafis saleh, dan itu bukan termasuk manhaj salafus saleh. Meskipun ada orang-orang yang mengaku sebagai pengikut salafus saleh, namun dia kalau mengkritik pemimpin di hadapan umum di dunia maya misalnya, maka kita katakan itu oknum yang apa? Hanya mengaku pengikut manhaj salaf namun perbuatannya menyelisih manhaj as-salaf. Dan itu ada orang-orang yang mengaku salafi namun dia suka mengkritik pemimpin di webnya, di internet, di dunia maya. Maka ini sekali lagi manhaj salaf berlepas dari orang-orang tersebut. Wa in kana qasdu sahibi hasan wa tayyiba, meskipun niatnya baik. Niat saya kan menasihati, niat saya kan untuk memberikan masukan. Iya, niatnya Anda baik, namun niat yang baik tidak cukup dalam Islam. Niat yang baik harus dengan cara yang baik, dan tidak ada cara yang baik kecuali dengan ittiba' sunnah. Kalau sekedar modalnya niat yang baik, teroris itu juga baik niatnya. Apa niatnya? Agar negeri ini berhukum dengan hukum Islam. Baiklah itu niatnya. Nah, kalau begitu jangan mengingkari teroris dong. Niat mereka kan baik. Ini sekali lagi, kesalahan sebagian kaum muslimin hanya modalnya niat yang baik. Padahal dalam Islam ada hadis, man amila amalan laisa alaihi amna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan sunnahku, maka apa? Tertolak. Kalau niatnya baik, kan tidak apa-apa. Sa'i baca apa kemarin itu? Kan niatnya baik. Hubul watanal iman kata mereka. Ini sekali lagi tidak bisa dijadikan sebagai patokan untuk membenarkan suatu amal. Niat yang baik itu wajib. Namun tidak cukup amal itu dikatakan baik sampai mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Ini sekali lagi harus kita betul-betul memahaminya. Kemudian kata Asyik, wa huwa inkar mungkar bizaknihi. Meskipun niatnya itu baik, yaitu niatnya untuk mengingkari kemungkaran, lakin mafalau asad mungkaran mimma angkarau. Namun yang dia perbuat lebih mungkar dari kemungkaran pemimpin tersebut. Seperti kejadian di Tunisia misalnya. Itu akibat apa? Orang-orang, apalagi dengan dunia mayanya, ketika ada yang mengkritik lewat medsos, tersebarkan di mana-mana, yang membaca itu hatinya bergejolak marah terhadap pemimpin. Itu kalau terus disumat istilahnya, dinyalakan oleh para provokator, meledak, terjadi kudeta. Na'udzubillah min dzalik. Ini sebabnya apa? Tidak memahami manhaj salaf yang sebenarnya. Maka ini kita sampaikan. Di antara ini bukti adalah kecintaan kita kepada negeri yang kita cintaiin. Kita ingin negeri kita terus aman insya Allah ta'ala. Di antaranya dengan apa? Menanamkan manhaj salaf dalam bersikap kepada pemimpin kaum muslimin. Hati-hati. Terjadinya kudeta di sebagian negeri kaum muslimin itu asalnya dari percikan-percikan api. Kalau dibiarkan akan apa? Berkobar. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, wa qad yakunu inkal munkar munkarat idza kana ala ghairi tariqati syara'ah Allah taala wa rasul sallallahu alaihi wasallam, mengingkari kemungkaran namun dengan metode yang tidak diajarkan oleh Allah dan rasulnya, maka itu bisa menjadi kemungkaran yang lebih besar lagi. Makanya sepakat Ahlussunnah mengatakan haram mengkudeta pemimpin kaum muslimin karena kemungkarannya pasti lebih besar. Li'annahu lam yattabi' tariqata Rasul sallallahu alaihi wasallam asy-syar'iyyah rasamaha. Karena orang itu tidak mengikuti jalannya Rasul yang telah diajarkan kepada umatnya. Haitsu qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi." Barang siapa di antara kalian melihat kemungkaran, rubahlah dengan tangannya. Ini bagi yang punya power, punya kedudukan, punya kekuatan. Seorang bapak mengingkari anaknya bisa dengan kekuatan. Sampai kata Rasul, muru auladakum bisalati lisab'in wa dribu 'ala asrin. Perintahkanlah anak kalian untuk salat ketika usia 7 tahun dan pukullah pakai tangan, pukullah ketika usia apa? 10 tahun enggak mau salat. Kenapa? Dia punya kekuatan. Adapun satu lifting sasama misalnya, ini enggak berhak dengan kekuatan karena akan mendatangkan mudarat yang lebih besar lagi. Demikian pula pemimpin aparat keamanan melarang dengan kekuatan mereka. Maka ini suatu yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengatakan fa illam yastati fa bilisan, kalau enggak bisa dengan tangan dengan lisan menasihati. Wa ilam yasati fa biqalbi, kalau enggak bisa dengan tangan dengan lisan maka dengan hati mengingkari. Kita kadang enggak bisa mengingkari pemimpin dengan apa? Dengan lisan. Enggak sampai lisan kita, enggak sampai surat kita. Maka kewajiban kita apa? Mengingkari dalam apa? Hati. Ini yang Rasul apa? Wajibkan fattaqullaha masata'tum la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Wadzaka da'ful iman, dan itu selama-lamanya keimanan. Faja'ala ar-rasul sallallahu annas ala salasati aqsam. Dalam hal ini Rasul membagi manusia menjadi tiga golongan. Minhum man yastati an yuzilal munkar biyadi. Kata beliau, yang pertama, orang-orang yang bisa merubah kemungkaran dengan tangannya, dan itu adalah sahibus sultah, yang punya kekuatan. Di antaranya walil amr, pemimpin kaum muslimin. Contoh misalnya, pemimpin kaum muslimin mengejar-ngejar kelompok teroris. Mereka apa? Perangi dengan senjata. Itu tugas mereka. Adapun kita hanya dengan apa? Lisan. Membantah mereka. Ini termasuk mengingkari kemungkaran kelompok tersebut. Ada pembunuh. Membunuh orang mukmin dengan sengaja. Dikisos. Siapa yang berani mengkisos? Pemimpin kaum muslimin. Ada orang gila lewat. Jangan dipukuli. Mau mencari kiai. Mencari ulama. Barangkali mau belajar. Kan apa-apa. Jangan dipukuli langsung. Sekali lagi, ini adalah tugasnya pemimpin yang punya kekuatan mengingkari dengan tangan. Auman wukila ilail amr, atau yang diwakilkan oleh pemimpin minal hayat, baik dari organisasi wal umara wal qaja. Contoh misalnya di Saudi Arabia ada hayatul amr bil ma'ruf wan nahi an munkar, hayat yaitu perkumpulan resmi dari pemerintah untuk amar ma'ruf nahi munkar. Contoh tugas mereka, kalau sudah waktu azan mereka keliling di toko-toko, ada yang buka enggak? Kalau masih ada yang buka ketika azan, maka apa? Ada konsekuensi, ada sanksinya. Di antara tugas mereka memburuh para dukun-dukun, tukang-tukang sihir, mereka kejar, mereka di PO. Seperti di sini memburu kelompok teroris, diburu, kalau ketangkap bisa apa? Dihukum mati. Karena mereka murtad dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini tugasnya apa? Pemimpin kaum muslimin atau orang-orang yang ditunjuk untuk melakukan nahi mungkar dengan kekuatan. Wal qismu tsani, golongan manusia yang kedua, al alim, seorang alim alladzi la sultalahu, namun dia enggak punya kekuatan. Fayungkir bil bayan wan nasiha, maka kewajibannya mengingkari dengan nasihat dan menjelaskan. Bil hikmati wal mu'idatil hasanah, dengan cara yang hikmah wal mu'idatil hasanah, wa iblaghi dawi sulta bit tariqatil hakimah, atau paling tidak menyampaikan. Ini ada misalnya gembong narkoba, ini ada gembong teroris. Dilaporkan kepada aparat keamanan, ini juga termasuk nahi mungkar dengan apa? Lisan. Jangan main apa? Hakim sendiri. Wal qismu tsalits, golongan yang ketiga, man la ilma indahu wala sulta. Orang yang enggak punya ilmu, enggak punya kekuatan, fa inna yunkir bi qalbi, maka dia mengingkari dengan hatinya. Fa yubghiduhu, benci kepada kemungkaran tersebut. Wa yubghidu ahlahu, benci kepada yang melakukan kemungkaran tersebut. Wa yatazilhum, dan meninggalkannya, menjauhinya. Jadi sekali lagi, seorang itu harus tahu apa? Di mana posisinya. Wallahu ta'ala a'lam. Ini penjelasan Syekh Shalih bin Fauzan tentang bagaimana metode yang tepat, yang benar dalam menasihati pemimpin kaum muslimin. Kemudian kita lanjutkan pertanyaan nomor 19. Intasar al-yawma baina sabab annahu yalzam al-muwazana fi an-naqd. Sekarang ini menyebar di antara para pemuda bahwasanya wajib untuk objektif dalam mengkritik, dalam membantah. Fayakulun, mereka para pemuda mengatakan, idza intaqatta fulanan minan nasi bid'atihi wa bayyanta akhtahu yalzamuka an tadhkur mahasinahu. Mereka mengatakan, jika engkau mengkritik, membantah seorang dari ahli bid'ah dalam kebid'ahannya, dan engkau menjelaskan kesalahannya, maka wajib bagimu menjelaskan kebaikan-kebaikannya pula. Ini yang dinamakan dengan manhaj muwazanah. yaitu metode dalam mengkritik tidak boleh hanya menyebutkan kesalahannya saja, namun harus disebutkan kebaikan-kebaikannya pula. Misalnya si fulan ini sesat, namun dia juga sholat, namun dia juga puasa Ramadan, namun dia juga gelarnya Pak Haji, ya, dia juga menyantuni fuqara wal masakin. Sebutkan kesalahannya boleh, namun juga sebutkan kebaikan-kebaikannya. Ini mewajibkan menyebutkan kebaikan dalam mengkritik. Itu namanya manhaj apa? Muwazanah. Manhaj muwazanah yaitu menyebutkan kebaikan alil bid'ah ketika mengkritik membantahnya. Wa hadha min babil insaf, kata mereka, ini termasuk bentuk objektivitas, bentuk apa, keadilan. Jangan hanya sebutkan kejelekan saja, sebutkan kebaikannya juga. Fal hadha al manhaj fi nabdi sahih. Sang penanya mengatakan, apakah metode seperti ini benar? Wa hal yalzamuni dzikrul mahasin fi halatin naqd? Apakah wajib bagiku menyebutkan kebaikan-kebaikan orang yang saya kritik? Maka jawaban Syekh Shalih bin Fauzan, hadihil mas'alatu taqaddamal jawabu anha. Ini pembahasan yang sudah pernah kita sampaikan. Maka antum jawab. Apa jawabannya? Betul enggak metode seperti ini dalam mengkritik membantah? Betul enggak? Hah? Apa jalan-jalan enggak paham atau? Hah? Sepakat atau ada khilaf? Hah? Boleh atau tidak manhaj seperti ini? Betul atau tidak? Hah? Tidak betul. Apa dalilnya? Apa dasarnya? Nah, katanya sudah lewat. Hah? Lewat hilang artinya, hah? Siapa yang bisa menjawab? Apa di antara dasarnya? Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan kebaikan orang-orang kafir, orang-orang musyrikin yang Allah sebutkan kejelekan-kejelekannya di dalam Al-Qur'anul Al-Karim. Contoh misalnya pamannya Rasul, tabat yada Abi Lahabin wa tab. Di situ Allah mencela Abu Lahab. Nama apakah di situ Allah menyebutkan kebaikan-kebaikannya? Ada enggak di situ? Coba di apa enggak surat Al-Lahab itu? Hah? Di situ Allah hanya menyebutkan kejelekan-kejelekannya Abu Lahab. Enggak Allah sebutkan kebaikannya. Padahal setiap manusia pokoknya ada kebaikan. Minimal baik dia sama anaknya. Betul enggak? Ya? Dia baik sama istrinya. Betul enggak? Ya, namun Allah enggak sebutkan itu dalam Allah ketika mencela Abu Lahab dan sebagainya. Intinya sekali lagi, as-salaf tidak pernah mewajibkan menyebutkan kebaikan alil bid'ah, orang yang sesat, ketika mereka dibantah. Kata beliau, lakin idza kana al-muntaqad min ahli sunnah wal jamaah wa akhtahu fil umur lati la takhilu bil aqidah fana'an. Kata Syekh Shalih bin Fauzan, akan tetapi kalau yang dikritik, yang dibantah itu dari ahlu sunnah wal jamaah dan kesalahannya tidak berkaitan dengan akidah, ya, maka boleh menyebutkan apa? Kebaikan-kebaikan. Syaratnya siapa yang dibantah? Ahlu sunnah. Syaratnya yang kedua apa? Bukan berkaitan dengan masalah al-akidah. Dan itu pun hukumnya boleh-boleh saja, bukan apa? Wajib. Ya, mengkritik Al-Sunnah boleh, sebagaimana ulama-ulama saling bantah-membantah dalam berbagai permasalahan fikih khususnya, ya. Dan mereka enggak perlu menyebutkan apa kebaikannya, boleh-boleh saja menyebutkan apa saja, ya, tidak diwajibkan, ya. Kalau masalah akidah ini yang apa? Mereka langsung menyebutkan kejelekan-kejelekan dari kesalahan-kesalahannya tersebut, ya. Hada tukar mizatu wasanatuhu. Kalau yang dikritik, dibantah alis sunnah, disebutkan kebaikannya. Watuhma zallatu finusati alis sunnah. Dan ditutup kejelekan-kejelekannya dengan kebaikan-kebaikannya. Yang dia apa? Berpegang teguh dengan sunnah. Yang dia membela sunnah Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat beda para ulama ketika mengkritik ulama-ulama yang lain dalam masalah fikih misalnya, kemudian apa? Di situ mereka apa? Tetap menghormati yang dikritik, muliakan yang dikritik, namun tetap kekeliruan dikatakan keliru. Ini sekali lagi kalau beliau Syekh Shalih Fawzan mengatakan itu kalau dari ahli sunnah yang keliru dan kesalahannya tidak berkaitan dengan masalah apa? Al-akidah. Kalau berkaitan dengan akidah itu misalnya seperti yang pernah kita sampaikan, bahwasanya Imam Ahmad ketika ditanya tentang al-muhasibi langsung dikatakan dia adalah kelompok Jahmiyah, jangan membaca buku-bukunya dan sebagainya. Karena yang berkaitan dengan masalah apa? Akidah. Ini sangat parah sekali. Amma ikana al-muntaqat min alif dolar wa min ahlil inhiraf wa min ahlil mabadi al-hajama awil majbuha fahada la yajuzulana anad perhasanatihi. Adapun kalau yang dikritik dari ahli kesesatan, dari orang yang menyimpang, dari orang yang memiliki pemikiran-pemikiran yang merusak, atau pemikiran-pemikiran yang istilahnya gigi abu-abu, fahada la yajuz. Ini enggak boleh kita sebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. In kana la wasanat, meskipun dia punya kebaikan. Li'annana idza dzakarnaha fa inna hadza yughayyiru binnas. Karena kalau kita sebutkan kebaikannya, manusia akan tertipu dengan kebaikannya. Nanti kalau kita katakan misalnya dia orang ini sesat, dia punya pemikiran mau memberontak kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau kita sebutkan, namun dia juga sholat, puasa, haji, dia juga berwalidain, akhlaknya mulia, dia kalau utang juga membayar, misalnya. Kalau kita sebutkan kebaikan-kebaikannya, orang lupa dengan apa? Kejelekannya. Oh, gak apa-apa. Yang penting kan dia masih apa? Punya banyak kebaikan. Nah, ini yang berbahaya. Makanya ulama as-salaf dan ulama as-sunnah sampai detik ini, mereka punya prinsip membantah mereka, mengkritik mereka tanpa disebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Karena itu akan berakibat yang fatal. Karena memang tujuan awalnya untuk memperingatkan umat dari kesalahannya. Fayusinuna dzalbihim adzal atau bihadal dzal. Manusia akan husnudzon kepada orang tersebut. Auhadal mubtadi atau kepada ahli bid'ah tersebut. Auhadal khurafi atau orang-orang itu akan husnudzan berbaik sangka kepada ahli khurafat. Auhizbi atau yang fanatik golongan tersebut. Fayakbaluna afkar hadal dal. Ini akan apa mengarahkan kepada mereka ini akan menerima kesesatan-kesesatannya tersebut. Auhadal mubtadi. Audakat al-mutahazib. Makanya misalnya masyayikh Ahlussunnah wal Jamaah sekarang mereka berfatwa kepada para dai atau ustaz, ketika misalnya sang ustaz itu diundang ceramah di markasnya ahli bidah, maka kata para ulama kalau memang itu nanti dikhawatirkan masyarakat akan tertipu dengan kedatangannya, atau paling tidak sang ustaz tersebut itu akan mengokohkan markasnya ahli bid'ah, maka tidak boleh seorang salafi mendatangi apa? Markasnya tersebut. Ini juga apa harus kita perhatikan. Jangan asal bahkan ini ijtihad saya. Ini apa? Na'udzubillah min dzalik, pikir dulu. Apakah kedatangan Anda ke tempat ahli bid'ah tersebut semakin menambah popularitasnya ataupun kepopulerannya tidak tersebut ataukah tidak? Kalau maslahatnya itu sedikit, maslahatnya lebih besar, maka haram hukumnya. Nah, wallahu jalla wa ala radda al kafara. Allah azza wa jalla membantah orang kafir wal mujrimin, orang-orang jahat, wal munafikin, orang-orang munafikin, walam yadhkur syai'an min hasanatihim, namun Allah enggak menyebut kebaikan-kebaikan mereka. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a andatu am lam tunhirum la yu'minun. Orang-orang kafir, engkau peringatkan atau enggak peringatkan sama saja, enggak Allah sebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa kadzalika a'immatus salaf yarudduna 'alal jahmiyah wal mu'tazilah wa 'ala al-dhalal wa la yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Demikian pula imam-imam salafus saleh, mereka membantah kelompok Jahmiyah, kelompok Mu'tazilah. Siapa yang tahu tokoh-tokoh kelompok Jahmiyah? Nah, Jahm bin Safwan. gurunya siapa? Gurunya Gamil Safwan siapa? Tadi ada dirhamnya tadi. Hah? Ja'ad bin Dirham. Ya. Siapa tahu gurunya Ja'ad bin Dirham? Ya, ulama menyebutkan ya, di antara silsilah ya tokoh-tokoh Jahmiyah, yang pertama tadi Jamil Sofyan, makanya dinisbatkan kepada ya Jamil Sofyan, kelompok Jahmiyah, Jahmiyah. Dari kata-kata apa? Jam. Ya, dinisbatkan kepada Jamil Sofyan karena dia yang mempopulerkan ajaran Al-Jahmiyah ini. Dia punya guru namanya Ja'ad bin Dirham yang disembelih oleh seorang gubernur Kufah dengan perintah Khalifah Hisham bin Abdul Malik, yang dulu pernah kita sampaikan ketika Idul Adha Khalid bin Abdul Qasri mengatakan, ya ayuhannas dhu taqabbalallahu dhayakum, wahai manusia, sembelihlah hewan-hewan korban kalian, semoga Allah menerima sesembelihan korban kalian. Wa inni mudahin bil Ja'ad bin Dirham, namun aku akan menyembelih Ja'ad bin Dirham karena dia meyakini Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai kekasihnya, karena dia meyakini Allah enggak berbicara dengan Nabi Musa. Fana zalaminan minbar fadabahahu, dia turun dari mimbar langsung dia apa? Sembelih kambing apa apa? Ya, Ja'ad bin Dirham. Karena apa? Dia penyesat umat, kalau enggak diamputasi, enggak dibunuh, berbahaya bagi akidah kaum muslimin. Ya, alhamdulillah dulu enggak ada HAM. Ya, dulu enggak ada apa? Nah, ya, bebas sudah. Nah, intinya di sini, ya, Ja'ad bin Dirham, gurunya Jam bin Sofwan. Ja'ad bin Dirham punya guru namanya Aban bin Sam'an. Aban bin Sam'an punya guru namanya Talut. Talut punya guru namanya Labid bin Al-Aqsam Al-Yahudi. Yang dulu pernah apa? Hah? Apa kisahnya? Ada yang pernah tahu kisah Labid bin Al-Aqsam Yahudi? Ada apa dengan dia pada zaman Nabi? Hah? Dia yang menyihir Rasulullah alaihi wasallam, ya. Jadi silsilahnya kelompok Jahmiyah kepada orang apa? Yahudi. Sebagaimana Syiah silsilahnya juga kepada apa? Yahudi. Dan ini yang Allah firmankan, walan tardo ankal yahudu wala nasara hatta tattabi'a millatahum, mereka ingin merusak akidah kaum muslimin. Yahudi bukan hanya memerangi fisik kaum muslimin, yang lebih berbahaya lagi memerangi otak dan akidah kaum muslimin. Diantaranya dengan tadi adanya kelompok Jahmiyah, kelompok Syiah. Kalau ditanya apakah ada kelompok Jahmiyah sekarang, ada enggak? Hah? Ada enggak? Di mana itu? Gang berapa itu? Nah, apa buktinya kalau ada masyarakat? Hah? Nah, kita kembali kepada apa saja akidah sesat kelompok Jahmiyah. Siapa yang tahu? Sebutkan tiga saja kesesatan kelompok Jahmiyah. Itu ke arah Mu'tazilah. Ya, ada lagi yang bisa menjawab. Ini kalau yang sudah sering belajar akidah, insya Allah tanpa buka mata langsung ya bisa menjawab. Ya, meskipun sambil tidur bisa jawab. Ya, sebutkan tiga saja. Dengan itu kita tahu masih ada enggak kelompok Jahmiyah itu. Kalau namanya ya sekarang ini ganti merek, ganti apa? Nama. Ya, enggak ada seperti nama Khawarij. Enggak ada. Ada enggak kelompok namanya Khawarij sekarang ini? Namun pemikirannya masih ada. Keyakinannya masih ada. Mereknya ganti. Ya. Sekarang Jahmiyah apa kesesatannya? Mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Mereka mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Nah, Mas Santa. Yang kedua. Ada lagi? Ada buku yang best seller. Ini bukti kesesatan Jahmiyah. yang masih eksis dengan adanya buku bestseller tersebut. Berapa tahun yang lalu sudah? Lebih dari 10 tahun yang lalu. Nah, apa judul bukunya? Dan itu salah satu kesatuan jamiah. Hah? Akhirat tidak kekal. Ya, ada buku dunia akhirat tidak kekal. Ini warisannya Jahmiyah. Jahmiyah mengatakan surga dan neraka tidak kekal. Ya. Nah, Mas Santa, yang ketiga apa lagi? Jahmiyah meyakini iman itu hanya makrifat, mengenal Allah. Siapa yang mengenal Allah berarti dia mukmin sempurna imannya. Betul enggak? Keyakinan seperti ini. Betul enggak? Hah? Betul sesat. Kan kita tanya betul sesatnya ini. Betul sesat dia. Kenapa kok sesat? Siapa yang bisa menjawab? Iman itu kata mereka hanya mengenal Allah. Kenapa kok sesat? Siapa yang bisa menjawab? Nah. Ini keluar bab itu, bukan bab itu. Yakini toh. Hah? Ya, jawabannya kalau seandainya iman hanya sekedar mengenal Allah, iblis mukmin karena iblis mengenal Allah. Bahkan pernah berjawab dengan Allah mengenal Allah SWT. Apakah iblis mukmin gara-gara dia mengenal Allah? Abu Lahab, Abu Jahal, Abu Talib, orang-orang musyrikin, mereka mengenal Allah. Bahkan mereka mentauhidkan Allah dalam apa? Rububiyah. Apakah mereka mukmin sempurna imannya? Tidak. Ya, ini membantah kelompok Jahmiyah mengatakan iman hanya makrifat, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Itu di antara kesalahan kelompok Jahmiyah, dan salah satunya sudah kita sampaikan tadi, bukti dia masih eksis adanya buku yang bahkan apa bestseller tersebut. Inna udzubillahi min dzalik. Artinya kata para ulama, kalau kita belajar kitab-kitab akidah, belajar tentang kelompok-kelompok yang dahulu kala itu ada, itu bukan sesuatu yang kadaluarsa. Karena apa? Pemikiran mereka ini masih bergentayangan di mana-mana. Kelompok Syiah dengan namanya juga masih ada. Kelompok Khawarij dengan pemikiran dan kelompoknya seperti ISIS, Al-Qaeda dan yang semisal dengan mereka masih ada di mana-mana. Kelompok Murjiah yang mengatakan iman hanya ucapan dan keyakinan tanpa amal perbuatan itu juga ada, terutama juga di negeri kita. Ya, dan sekali lagi kewajiban seorang muslim tetap belajar akidah ulama salaf, yang itu sekali lagi tidak ada kata apa telah usang, telah kadaluarsa. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Mu'tazilah. Ya. Siapa yang tahu tokoh-tokoh Mu'tazilah? Wasil bin Atha, yang dia dulunya murid siapa? Imam Al-Hasan Al-Basri. Dan sudah kita sampaikan, enggak semua murid itu sama akidahnya dengan apa? Gurunya. Jangan tertipu kalau ada ustaz dai yang mengaku murid si fulan, murid saya Utsaimin, mulai jamaah tahun-tahunan, namun ikut khuruj dengan jamaah tabligh, ya. Namun apa? Ikut dengan al-bid'ah sekarang. Maka syariah harus apa? Hati-hati, selektif. Ya, tidak semua guru, tidak semua murid akidahnya sama dengan gurunya yang ahlu sunnah wal jamaah. Manhajnya enggak mesti sama dengan manhaj gurunya yang ahlu sunnah wal jamaah. Wasil bin Atha contohnya murid Al-Hasan Al-Basri. Tidak sesuai akidahnya dengan Hasan Al-Basri. Dia membuat ajaran baru, kelompok Mu'tazilah. Siapa yang tahu kesesatan Mu'tazilah? Apakah masih ada Mu'tazilah sama sekarang? Apakah masih ada? Ada dan tidak, ya. Tidak ada namanya Mu'tazilah, namun ada pemikirannya apa? Mu'tazilah. Kalau sekali lagi nama bisa berganti. Namun apa? Hakikatnya yang paling penting, apakah hakikatnya sama dengan Mu'tazilah, yaitulah Mu'tazilah. Siapa yang tahu? Akidah sesat Mu'tazilah. Mengatakan Al-Qur'an makhluk. Yang kedua apa lagi? Ya, itu Jahmiyah sebetulnya. Itu lebih ke arah Jahmiyah. Yang kedua apa lagi? Mengingkari adab kubur. Ya, yang ketiga apa lagi? Menemui mengingkari pertemuan perjumpaan orang mukmin dengan Allah di surga. Yang keempat, kalau antum bisa, anda tambah sampai 10. Ya. Hah? menolak hadis ahad. Ya, namun tiga-tiga ini menolak hadis ahad, mengingkari adab kubur, terus apa tadi? Mengingkari berjumpa dengan Allah. Tiga-tiganya ini kembali kepada sumber kesesatan mereka, yaitu mendahulukan akal daripada Al-Qur'an. Jadi, sumber kesesatan mereka di antaranya lebih mendahulukan akal daripada Al-Qur'an. Semua kata mereka yang bertentangan dengan akal wajib ditolak, meskipun dari Al-Qur'an, meskipun dari hari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian juga di antara kesesatan mereka ya mengingkari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sekedar mengulang lagi pengajaran tentang masalah al-aqidah. Intinya kata Syekh Shalih bin Fauzan, para ulama salaf dahulu ketika membantah kelompok Jahmiyah, ketika membantah kelompok Mu'tazilah, ketika membantah kelompok-kelompok sesat, wala yadhkuruna syai'an min hasanatihim. Beliau tidak menyebutkan tentang kebaikan-kebaikan mereka sedikit pun. Li'anna hasanatihim marjuatun bidh-dhalal, awil kufri, awil ilhad, awil nifaq. Apalagi kesesatan mereka ini lebih parah daripada kebaikan mereka. Kesesatan mereka ini menutupi kebaikan mereka. Apalagi tadi kesesatannya sudah sampai derajat kufur. Kufur besar. Seperti menolak nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, seperti mengatakan akhirat tidak kekal. Makanya banyak ulama salaf yang mengeluarkan kelompok Jahmiyah dari kaum muslimin. Mereka bukan kaum muslimin. Ya, sebagaimana Imam Abdullah bin Mubarak, beliau berpendapat kelompok Jahmiyah bukan termasuk kaum muslimin. Imam Bukhari juga mengatakan kelompok Jahmiyah bukan bagian dari kaum muslimin, mereka kafir. Imam Bukhari pernah mengatakan, la ubali sallaitu khalfal yahudi awin nasrani am sallaitu khalfal jahmi awir rafidhi. Aku tidak membedakan apakah aku sholat di belakang Yahudi, di belakang Nasrani, di belakang Jahmiyah, di belakang Rafidah, Syiah Rafidah. Semuanya apa? Kafir, tidak sah sholat di belakang mereka. Ini ulama-ulama banyak mengeluarkan mereka dari al-Islam. Maka dikatakan di sini, bagaimana kita sebutkan kebaikannya, sedangkan kebaikan mereka itu tertutupi dengan kekufuran-kekufuran mereka. Fala yunasab annaka taruddu 'ala adh-dhalim mubtadi'in munharif wa tadhkur hasanati. Ya, enggak cocok sama sekali kalau engkau membantah orang sesat, alil bid'ah yang menyimpang, namun engkau sebutkan apa? Kebaikan-kebaikannya. Seperti tadi, orang ini sesat ya, punya pemikiran khawarij, mengkudeta pemimpin kaum muslimin, namun dia itu suka nolong tetangganya, dia baik sama temannya, dia suka apa? Membantu anak-anak yatim, dia ini sholatnya rajin, dia ahli puasa Senin Kamis, dia ini sebutkan kebaikan-kebaikannya. Terakhir apa? Berarti apa? Kesalahannya tidak signifikan. Ya. Namun kebaikannya yang apa? Yang signifikan. Orang apa? Akan lebih mengenang kebaikannya daripada kejelekannya tersebut. Maka kata beliau, watakul huwa rajul thayyib indahu hasanat wa indahu kadha wa kinnahu ghalita. Atau mengatakan orang ini baik, dia punya banyak kebaikan, namun dia juga punya kejelekan. Naqulaka sanauka ali asad min dolalihi. Pujianmu ini lebih besar daripada peringatanmu akan kesesatan orang tersebut. Li'ana nas yasikuna bisana'ika alaih. Karena orang akan melihat ujianmu daripada celaanmu tersebut. Fa'idha rawasta lihada zalim muqtadih wa madahtau faqad gharrabta bin nas. Kalau engkau memuji al-bid'ah tersebut, dan engkau menyanjung dirinya, maka engkau telah menipu manusia. Wa hada fathu babin liqabuli afkaril mudallilin. Dan ini merupakan pintu untuk manusia menerima pemikiran-pemikiran sesat, orang-orang yang sesat tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Ini sekali lagi, ini sudah kita sampaikan, namun kita sampaikan dalam footnote itu ada ucapan yang indah dari seorang ulama yang bernama Rafi' bin Al-Ashraf. Kata Rafi' bin Al-Ashraf rahimahullah, min uqubatil fasik al-mubtadi' alla tudkar mahasinuhu. Kata seorang ulama yang bernama Rafi' bin Al-Ashraf rahimahullah ta'ala, termasuk sanksi hukuman bagi pelaku kefasikan ahli bid'ah tidak disebutkan kebaikan-kebaikannya. Oleh karena itulah manhaj muwazana menyebutkan atau mewajibkan menyebutkan kebaikan yang dibantah dari ahli bid'ah. Ini manhaj yang menyelisih manhaj al-sunnah wal jamaah, menyelisih manhaj salaf. Sebagaimana tadi mengkritik pemimpin, menasihati pemimpin di atas mimbar, di hadapan umum, itu juga termasuk menyelisih manhaj as-salaf. Nah, kemudian kata Syekh, amma idza kana al-marjud alaihi min ahli sunnati wal jamaah. Adapun kalau yang dibantah itu dari golongan ahli sunnah wal jamaah, fa inna radda yakunu bi adab. Maka harus dengan adab yang baik. Wa yunabba ala akhlaqihi. Di sini juga ada isyarat. Ketika ada ahli sunnah keliru dan kekeliruannya itu memang disebarkan, seperti sekarang di dunia maya atau di medsos misalnya, itu boleh dibantah dengan terang-terangan, cuma dengan cara yang apa? Yang baik. Namun tadi dengan syarat kalau kesalahannya dalam masalah apa? Bukan akidah, mungkin ada kesalahan dalam fikih, dalam halal yang memang tidak berkaitan dengan akidah. Itu kata Syekh dibantah, diluruskan, namun dengan cara yang baik. Artinya tidak harus mendatangi rumahnya, tidak harus apa menelpon, apalagi kesalahan itu dikhawatirkan akan apa dipakai oleh orang banyak. Boleh kesalahan yang apa terang-terangan dikritik, dinasihati dengan apa terang-terangan. Beda kalau kesalahannya itu privasi pribadi, misalnya ada seorang yang sudah lama ikut pengajian, cuma dia masih merokok misalnya, jangan antum tahzir di hadapan apa umum, tiba-tiba naik mimbar, hati-hati dengan si fulan, saya lihat tadi dia di toilet merokok, nasihati dia dengan apa dia saja ngerokok pun apa semui-semui takut ketahuan, jangan apa dia tahzir, dinasihati di hadapan apa umum, nasihati karena dia apa bahkan dia pun masih merasa salah, buktinya apa dia sembunyi, tutupi aibnya, nasihati dia. Rasul mengatakan man satara ala muslimin satara Allah fi dunya wal akhir, barang siapa menutupi aib orang muslim, Allah akan menutupi aibnya fi dunya wal akhir. Ini kalau kesalahannya berupa apa? Kesalahan pribadi yang dia pun apa sembunyi-sembunyi melakukannya, jangan dibongkar aibnya, na'udzubillah min dzalik. Beda kalau kesalahannya memang apa terang-terangan, kesalahannya memang di hadapan umum, boleh menasihati di hadapan umum karena memang tujuannya untuk apa kesalahan itu tidak diikuti orang banyak. Kalau dari ahli sunnah dengan cara yang baik, wa inabba ala aghlati lati takunu fi masalisit, kata beliau itu kalau kesalahannya dalam masalah apa fikih, wa masalah istinbat wal ijtihad, atau masalah ijtihad yang pintu ijtihad terbuka, bukan bagian masalah apa masalah ilmu ghaib, masalah menyimpang dalam hal-hal usuluddin, prinsip-prinsip agama. Kata beliau, fa naqul fulan akhta fi kada, kalau dia salah disampaikan fulan akhta, dia keliru, wa shawab kada, yang benar demikian, bid dalil, dengan menyebutkan apa dalil, ghafarallahu lahu, doakan semoga Allah mengampuninya. Dan ini kebiasaan para ulama, ulama ketika melihat ada sebuah buku yang keliru, dibantah lewat buku juga, jangan diwajibkan kenapa kok enggak mendatangi rumahnya langsung. Karena apa? Ini kesalahan yang sudah apa? Menyebar. Boleh dibantah dengan apa? Terang-terangan juga. Namun kalau dia ahli sunnah dan kesalahannya bukan dalam masalah akidah, kata beliau, nasihati dengan cara yang baik. Wa hadza ijtihadu, dikatakan semoga Allah mengampuninya. Ini hanya ijtihadnya dia keliru. Wa hakadha kama kanatil majdud bainal fuqaha minal madzhab al arba'a wa ghairihim, sebagaimana yang terjadi di antara imam-imam empat mazhab, mereka saling apa? Kritik mengkritik, bantah membantah dalam masalah fikih tersebut, dan selain mereka juga. Wa hadza la yakda fi makanati al-ilmiyah idza kana min al-sunnati wal jamaah, dan ini tidak mengurangi kedudukannya yang termasuk al-sunnah wal jamaah. Artinya al-sunnah wal jamaah bisa keliru dalam masalah fikih tersebut, maka perlu diluruskan, Kita harus apa? Objektif. Dalam artian, kalau memang kesalahannya itu tidak terlalu parah, seperti tadi bukan masalah akidah, maka kata beliau, boleh kita nasihati namun dengan cara yang halus. Namun kalau dalam masalah akidah, ini yang perlu apa? Ketegasan, perlu dengan keras. Nah. Wa alusunati wa jama' laisu ma'sumin. Alusunati wa jama' persoalan-persoalannya enggak ada yang maksum. Ada kekeliruan. Kita punya kekeliruan. Cuma masalahnya tadi, apakah itu dalam masalah fikih atau dalam masalah al-akhidah. Kalau sudah masalah akhidah, parah. Bisa mengeluarkan orangnya dari al-sunnah wal-jamaah. Kemudian kata beliau, wa al-sunnati wal-jamaah laisu ma'sumin. Person-person al-sunnah tidak ada yang maksum dari kesalahan. Cuma tadi, apakah kesalahannya dalam masalah yang sangat parah atau tidak. Fala nafkut atau indom akta, mereka punya kesalahan. Waqat yufau faqat yafutu adum ajalin. Bisa jadi ada jalil yang tidak dia pahami atau yang tidak dia tidak sampai kepadanya. Au ikhtilal istinbat atau salah beristinbat. Salah mengambil kesimpulan, kesimpulan hukum misalnya. Ini perlu diluruskan dengan cara yang baik. Fala nasqut alal khata, kita enggak boleh diam dari kesalahan. Kalau sekali lagi kesalahan itu terang-terangan, boleh dibantah dengan apa? Terang-terangan. Dan itu sudah biasa di kalangan para ulama. Jangan apa? Mau kiamat kalau ada apa? Kritik. Kita mengkritik misalnya, dan itu kita nukil dari ulama. Kita tulis misalnya, doktor sama dengan ulama tanda tanya. Itu heboh kayak mau apa? Kiamat kubro. Padahal kita hanya menukil ucapan Syekh Bin Baz, Syekh Albani, Syekh Bakar Abu Zaid, bahwasanya doktoral, gelar doktor S3 atau mungkin S3 S apa itu, ini bukan dalil kebenaran, bukan barometer kebenaran. Apalagi kata mereka ulama-ulama tersebut, banyak doktor-doktor yang enggak paham apa al-aqidah as-sahihah. Kita harus objektif, kita harus pertengahan. Enggak semua dokter bisa kita ambil ilmunya. Enggak semua dokter kita tinggalkan ilmunya. Buktinya kita sekarang ini belajar kepada seorang dokter. Siapa itu? Syekh Saleh bin Fauzan. Dokter Syekh Saleh bin Fauzan. Kita harus objektif. Jangan kita ketika mengatakan, dan itu ucapan ulama. Dikatakan, ini makalah enggak ada faedahnya. Nah, untuk bilangin dari ini ucapan ulama enggak ada faedahnya. Ucapan inti apa? Apa ada faedahnya? Ini luar biasa. Kayaknya apa? Dokter itu maksum dari kesalahan. Nggak boleh dikritik. Akan ada yang mengatakan, ini tidak ilmiah. Nah, udah bilang minta ucapan ulama, nggak ilmiah. Padahal kita sekedar apa? Menerjemahkan saja dikatakan tidak apa? Ilmiah. Ucapannya apakah ilmiah? Mengkritik ulama tanpa apa? Dalil tanpa al-ilmu tersebut. Ini sekali lagi, kita menjelaskan hal tersebut agar kita ini pertengahan. Jangan mengkutuskan orang-orang tersebut. Meskipun bukan berarti kita meninggalkan semua dokter. Kita juga belajar kepada mereka yang memang ilmunya setara dengan gelarnya tersebut. Dan tidak menyimpang dari akidah dan manhaj al-sunnah wal jamaah. Betul gak kalau misalnya kita mengatakan gak semua dokter itu tahu ilmu akidah yang benar? Betul gak? Kata mereka, enggak boleh antum mengatakan demikian. Ini merendahkan dokter. Kita katakan berapa banyak. Bahkan yang profesor pun apa? Ada yang mengatakan Nabi Muhammad tidak dijamin masuk surga. Ada dokter profesor yang mengatakan semakin panjang jenggotnya semakin apa? Apakah ada seperti itu? Apakah itu dokter yang perlu diambil ilmunya? Ketika ada ulama yang meluruskan persepsi sebagian orang tentang gelar tersebut, kok tiba-tiba apa? Kiamat kubro. Seolah-olah, wah, ini pelecehan kepada para dokter. Ini kita gak melecehkan semua, gak mau. Orang Jawa ngebiak, ya. Buktinya kita apa? Pakai dokter Syekh Saleh bin Fauzan. Dokter Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad. Dokter Muhammad Musa Nasr rahimahullah ta'ala. Harus kita apa? Objektif. Nah. Kata beliau, fala nafsu al-khata. Enggak boleh kita diam dari kesalahan siapapun yang salah tersebut. Bahkan apa yang profesor, bahkan ada yang di atas profesor pun enggak ada masalah kalau kita apa? Kritik kalau dia memang apa? Keliru dengan bukti, dengan dalil, dengan ilmiah. Ada enggak yang di atas profesor ada? apa? Bapaknya profesor ya. Iya, berarti ada hadiah selagi. Kakeknya lah. tetap kata beliau fala nasu al khata, enggak boleh kita diam dari apa? Kesalahan. Wa inna ma nubayyinu wal i'tizar anhu. Kalau yang salah itu dari ahli sunnah, ya kita beri udzur. Tetap salahnya kita luruskan. Cuma kita katakan barangkali ya dia itu lupa, barangkali ya ini hanya sekedar kekeliruan yang merupakan ketergelinciran. Kalau memang itu dari ahli sunnah wal jamaah. Namun salah tetap kita katakan salah, tetap boleh kita kritik, tetap boleh kita bantah di hadapan umum kalau kesalahannya memang di hadapan umum. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena Rasul bersabda, "Idza hakamal hakim fastahada tsumma asaba falu ajran." Apabila seorang hakim berijtihad kemudian dia benar, falu ajran, baginya dua pahala. Wa idza hakama fasada fa aqta falu ajrun wahid. Jika dia berijtihad kemudian dia keliru, baginya satu pahala. Kata beliau, hada fi masal fiqh. Ini dalam masalah apa? Dalam masalah fiqh. Maka bedakan. Amma idza kana fi masail aqidah fa inna la yajuzu lana an namda al mudallilin wal mukhalifin li ahli sunnah wal jamaah. Namun apabila kesalahan itu dalam masalah akidah, tidak boleh kita memuji orang yang tersesat yang menyelisih ahli sunnah wal jamaah. Apalagi dari golongan Mu'tazilah, Jahmiyah, wa Zanadika, wa Malahidah, atau unasin masbuhin, atau orang-orang yang gizi masbuhin, yang abu-abu. Salafi yang enggak salafi, haroki juga enggak haroki. Ya, masih sama-sama. Ini juga sama. Kita apa enggak boleh memuja dan memuji mereka. Wa ma aktsarum, dan alangkah banyaknya orang-orang yang seperti itu, yang sesat atau yang apa? Gijinya enggak jelas, salafinya enggak jelas apa? Harokinya. Kadang ikut haroki, kadang ikut salafi, kadang pemikirannya yes, kadang no, dan sebagainya, plin-plan. Kadang ikut ahli sunnah, kadang ikut ahli bidah, kemana arus mengalir, kemana angin bertiup ikut-ikutan. Ini sekali lagi yang harus betul-betul kita mewaspadainya. Kemudian kata Syekh Salih bin Fauzan, wa aslu hadhi syubha al-muazana bainal hasanati wa sayyiati naqad. Qala ba'du syabab wa kataba fiha risalah fatara biha ba'du syabab fariha. Asal syubhat ini, yaitu muazana, mewajibkan untuk menyebutkan kebaikan ahli bid'ah ketika dibantah, itu diucapkan oleh sebagian para pemuda, yaitu kalau di sini disebutkan oleh sebagian dai-dai harokah. Dai-dai harokah menyebarkan kaidah yang sesat ini. Dan itu apa? Disebarluaskan oleh para asyabab. Terutama kelompok ikhwan muslimin. Ketika kita ahli sunnah membantah tokoh-tokoh mereka, mereka mengatakan, antum kalau membantah tokoh-tokoh tersebut, harus antum sebutkan juga kebaikannya. Cuma ini standar ganjanya mereka. Ini adalah apa? Standar gandanya mereka. Dalam artian, kalau untuk kita wajib menyebutkan kebaikan tokoh-tokoh mereka yang sesat. Namun kalau mereka membantah ulama-ulama dakwah salafiyah tanpa ada apa? Kaidah seperti contoh tadi, Syekh Albani dicaci maki, dikatakan antek Yahudi karena fatwanya tentang hijrah Palestina. Tanpa ada apa? Menyebutkan kebaikan sama sekali dari Syekh Albani. Padahal mereka juga tahu bagaimana perjuangan Syekh Albani tentang masalah apa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma ini sekali lagi, orang-orang alim bijak, mereka punya standar ganda. Kalau kita mengkritik katanya kasar. Coba ucapan mereka. Bahkan mereka mengkritik Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengkritik para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mencela para sahabat, tidak dikatakan kasar. Kalau kita mengkritik tokoh mereka, dikatakan apa? Kasar dan sebagainya. Punya standar apa? Ganda. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata beliau, waqaftu ala hadhihi risalah allati yaz'um sahibuha lizumal muazzana. Dan aku membaca buku orang-orang tersebut yang mewajibkan menyebutkan kebaikan orang yang dibantah dari ahli bid'ah. Wa waqaftu ala risalatin li Syekh Rabi' bin Hadi al-Madkhali. Dan aku telah membaca risalah buku dari Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali radda fiha ala hadhihi risalah, yang mana beliau membantah buku tentang muazzana tadi, aradiyat sahibu al-zuman muazzana radjan wafian wa bayyana ma fi hadzal kalam al khata, yang beliau menjelaskan tentang kesalahan buku tersebut, wa min tarwijil batil, yang di situ ada unsur menyebarkan kebatilan, wa bayyana madzhab salaf ar-radd wa anna radd ala nasil mudallilin wa lam yasnu alaihim, yang mana Syekh Rabi bin Hadi beliau menjelaskan madzhab salaf dalam membantah ahli bid'ah, dan mereka tidak pernah memuji ahli bid'ah tersebut, li annahum law asnau alaihim sara hadza min babit tanaqud, karena kalau memuji ahli bid'ah dan membantah mereka, ini ada unsur kontradiksinya. Maka sekali lagi, manhaj yang sahih dalam mengkritik ahlul bid'ah tanpa menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Lanjut atau soal jawab? Baru satu setengah jam sudah. Iya. Enggak sabar nih. Iya. Ya, insyaallah kita cukupkan sekian kajian Al-Azimah Mufija Anasad Manaj Jadidah, insyaAllah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. InsyaAllah. Ada yang khawatir jika salafi berkuasa maka peninggalan sejarah akan dihancurkan. Bagaimana menjelaskan hal ini? Yang pertama, jangan banyak berkhayal. Jangan banyak apa? Berkhayal. Ini takut dengan khayalan sendiri. Yang pertama, salafi nggak haus kekuasaan. Silakan ambil kekuasaan. Kita apa? Dakwah terus akidah yang sahihah. Insyaallah kalau sudah paham akidah sahihah, insyaallah enggak akan ada pertanyaan lagi. Insyaallah taala. Jadi jangan berkhayal dulu. Benarkah jika negara Saudi berdiri dengan cara memberontak ke Khalifah Utsmani? Ini tidak benar. Karena Saudi Arabia di zaman itu tidak di bawah kekhalifahan Utsmaniyah. Sekali lagi, itu adalah tuduhan-tuduhan dusta terhadap pemerintahan negara Saudi Arabia. Dan sudah sering kita sampaikan, memang banyak kelompok-kelompok yang menyudutkan negara Saudi Arabia. Cuma anehnya, mereka makan terkadang dari Saudi Arabia, mencaci maki, namun tetap tinggal di Saudi Arabia, mencari nafkah di sana, mencari ilmu di sana. Katanya Wahabi, namun umroh haji juga di negara Wahabi. Nah, bagaimana cara kita mengingkari Syiah? Di daerah rumah saya berdiri majlis Syiah bernama Hizbullah, sebenarnya Hizbul Syaitan. Bagaimana sikap kita sebagai orang awam, sedangkan ustaz sekitar markas Syiah tersebut sampai sekarang belum mengambil tindakan apapun? Yang pertama, jauhi mereka sejauh-jauhnya. Kemudian itu menjadi motivasi kita untuk kita banyak belajar akidah sahihah. Ini untuk motivasi, semua ada hikmahnya. Di antaranya untuk memotivasi kita lebih giat belajar akidah sahih, terutama tentang tadi masalah kelompok-kelompok sesat. Kita belajar kelompok-kelompok tersebut di antaranya untuk mengkanter mereka kalau kita sudah betul-betul memahaminya. Dan kita bentengi keluarga kita, bentengi tetangga-tetangga kita. Minimal kalau kita nggak bisa langsung menjelaskan, kita edarkan misalnya buku sesatnya Syiah dari MUI misalnya. Kita minta ke MUI, kita sebarkan ke tetangga-tetangga kita. ya, harus kita apa? Punya sikap yang tegas. Ya, meskipun harus apa? Kita kuat mental, karena bagaimanapun juga mungkin ada teror dari mereka. Namun insya Allah, ya ihfazillah yahfazka, jika engkau menjaga Allah, Allah akan menjagamu. Nah. Untuk menguatkan pemerintahan pemimpin muslim, dianjurkan para ahli ibadah mengisi jabatan politik dan jadi anggota legislatif. Ya, nanti kalau dia ahli ibadah jadi ahli politik, bukan ahli ibadah lagi, ahli apa? Berupa jabatannya. Ya, ku anfusakum dahulu. Ya, berapa banyak orang-orang yang seperti lilin ingin menyinari namun dia sendiri apa? Ya, inginnya untuk merubah namun justru dia yang dirubah. Ingin mewarnai justru dia yang diwarnai. Berapa banyak yang apa? Akhirnya kesandung sapi. Akhirnya apa? Masuk penjara. India sekali lagi. Apakah cara menasihati ini juga berlaku untuk pemimpin perusahaan? Iya, enggak usah didemo, nanti dipecat, nanti nangis. Iya. Ya, nasihati dengan cara baik, ya. Ada yang berpendapat bahwa ahli sunnah wal jamaah salafiyah tidak peduli dengan kondisi pemerintah. Ya, kalau ada yang berpendapat, ya ini memang sudah wajar, semua orang punya apa? Pendapat, enggak usah terlalu diambil hati. Artinya memang inilah ya resiko orang berpegang teguh dengan kebenaran, banyak yang berkomentar yang negatif, yang kontra, namun ya Allah yang Maha tahu bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang-orang yang paling sangat amat peduli dengan kondisi pemerintah. Makanya kita membahas tadi sikap Ahlussunnah kepada siapa? Kepada siapa? Itu salah satu apa? Pedulian kita kepada pemerintah, ya. Seperti yang kita sampaikan, Salafi itu enggak mau bergerak. Saya dari Surabaya ke Jakarta apa enggak bergerak? Nah, ini yang karena tidak muncul di depan masyarakat. Ini sekarangnya juga ini. Al-Sunnah wal Jamaah tidak peduli kepada kondisi pemerintah karena tidak muncul di depan masyarakat. Nah, sekarang kita enggak di depan masyarakat apa? Hah? Kita jalan apa enggak di depan masyarakat? Nah, namun itulah sekali lagi tuduhan-tuduhan itu banyak miring-miring kepada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, kita katakan biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Saya bekerja di instansi pemerintah, apakah saya harus keluar karena tidak boleh berjenggot? Yang pertama, sampaikan apa dasar larangan berjenggot? Ada enggak aturannya? Yang pernah pensiunan ini ada enggak aturannya? Kadang cuma aturan sendiri. Ya perlu kita apa? Sampaikan nasihat, ya. Ya kita bersabar. Memang harus apa? Siap dengan resiko kalau kita berpegang teguh dengan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul mengatakan man taraka syai'an lillah awadallahu khairan minhu. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Apakah boleh suudzon dengan ahli bid'ah? Harus suudzon, ya. Makanya para ulama melarang kita bermajlis dengan apa? Mereka. Karena apa? Suudzon. Karena mereka punya banyak syubhat. Kalau kita dekat dengan mereka, mereka akan apa? Mempengaruhi kita. Ya, sekali lagi, ini tidak bertentangan dengan iyyakum wa'udzon. Karena memang sekali lagi ini yang Rasul perintahkan. Contohnya Rasul mengatakan man sami'a bid-dajjal falyan'anhu. Apabila salah seorang di antara kalian mendengar keluarnya dajjal, jauhi dia. Kenapa? Kita suudzon dulu kepada dajjal. Dan al-bid'ah lebih apa? Lebih jasad fitnahnya daripada dajjal. Nah, itu Rasul yang mengajarkan dan itu tidak bertentangan dengan husnudzon terhadap sesama muslim, itu muslim yang lurus akidahnya, lurus akidah ibadahnya. Masalah demonstrasi sudah sering kita sampaikan, itu bukan dari manhaj as-salafu as-salih. Dan sudah kita sampaikan tadi, demonstrasi tentunya apa? Menasihati dengan terang-terangan. Dan sudah dibahas tadi, itu bukan termasuk manhaj salaf sama sekali. Tentang Safar al-Hawali, ini sudah kita bahas dalam kajian khurafat haraki. Ya, pada beberapa kesempatan kita membahas di antaranya dua minggu yang lalu di Lampung kita bedah buku khurafat haraki. Ya, khurafat haraki itu membantah khusus Dr. Safar Hawali yang sudah pernah kita sampaikan sekilas di sini, dokter yang mengaku salafi namun alih profesi menjadi paranormal. Ya, dia berapa puluh tahun, 10 tahun yang lalu kurang lebih meramal jatuhnya Yahudi, negara Yahudi di Palestina tahun 2012. Sekali lagi, dia pernah meramal, menulis buku atau makalah yang di situ mengatakan Yahudi, negara Yahudi di Palestina akan runtuh tahun 2012. Betul enggak ini? Hah? Betul enggak? Sekarang tahun berapa sekarang ini? Ya. Jadi itu salah satu dai-dai penyesat umat. Meskipun gelarnya dokter dan dia pun apa? Ini yang kita katakan tadi. Enggak semua dokter kita bisa ambil apa? Ilmunya. Dia sudah dokter dekan Fakultas Ummul Qura lagi. Ya, namun dia apa? Rusak tauhidnya. Gara-gara apa? Kata Syekh Abdul Malik Ramadhani, karena politik. Ya, ini yang merubah apa? Orang dari ahlu sunnah menjadi apa? Alil bidah, gara-gara politik. Mau merubah, namun justru dia yang dirubah. Ya, ada statement fatwa ulama Saudi tidak cocok dengan di Indonesia tentang masalah demonstrasi. Ya, kita katakan ini adalah kelakuannya kelompok khawarij, kelompok haroka yang mereka menuju ulama itu enggak tahu fikih, wakil enggak tahu fikih realita. Ya, demonstrasi di mana saja tetap hukumnya haram. Di Saudi, di Amerika dan sebagaimana, di mana-mana tetap hukumnya sama. Ini enggak terikat dengan waktu dan tempat. Ya, namun ingat sekali lagi al-bid'ah, kalau ada fatwa yang enggak cocok dengan mereka, mereka katakan ulama itu enggak tahu fikih, wakil enggak tahu realita. Na'udzubillah min dzalik. Saya seorang ketua kelas di sekolah. Dan teman-teman saya sering kali mendengarkan musik dengan speaker. Maka apakah saya harus mengingkarinya dengan tangan dan mulut atau boleh hanya mengingkari dengan hati saja? Ya, adapun dengan tangan, meskipun ketua kelas itu hanya sekedar apa? Sekedar simbol saja, seperti boneka. Enggak punya kekuatan sebetulnya yang bisa melakukan watawasabil hak watawasabil asabar. Kalau antum ingkari dengan tangan, nanti akan ada perkelahian apakah antum dikeroyok masuk rumah sakit, maka lebih baik di lisan dengan nasihat, dengan nasihat. Barangkali dengan nasihat itu mereka mau mendengarkan. Kalau tetap mereka enggak mau menggubris, sudah kewajiban terlaksanakan. Wa ma alaina illa al-balagh. Pelaku udzur bil jahal berdalil dengan fatwa lajnah daimah dan pendapat Syekh Abdul Razak untuk mengkafirkan pelaku syirik. Apakah ini atau bagaimana sikap kita dan mereka melarang duduk di majlisnya yang memberi udzur bil jahal? Yang pertama, yang benar ada udzur bil jahal. Orang jahil tidak dikafirkan. Seperti yang sudah pernah kita sampaikan dari ucapan Syekhul Islam Taimiyah, beliau mengatakan ketika berdebat dengan kelompok Jahmiyah, dan itu tokoh-tokohnya Jahmiyah, mereka mengingkari Allah di atas langit. Syekhul Islam mengatakan, lau kultum ma kultum la kafartu. Seandainya aku mengucapkan ucapan kalian yang kufur, la kafartu, aku kafir, kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah. Li'anna qaulakum kufrun, karena ucapan kalian kufur, mengingkari Allah di atas langit. Walakinnakum indi la takfurun, namun kalian menurutku tidak kafir. Li'annakum juhal, karena kalian itu masih bodoh. Ini padahal apa? Tokoh-tokohnya Jahmiyah. Inilah alusunan. Enggak gampang-gampang apa? Kafir mengkafirkan orang perorangan meskipun dikatakan ucapannya kufur. Enggak semua orang yang mengatakan ucapan kufur besar dikatakan pelakunya kafir. Keluar dari Islam. Demikian pula Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah pernah mengatakan, "Idza kunna la nukaffir man abada sanam alladhi ala qabri Ahmad Badawi li ajri jahlihim wa li ajami man yunabbihuhum." Kata beliau, apabila kami tidak mengkafirkan orang yang sujud di hadapan berhala, ya, di atas kuburnya Ahmad Badawi di Mesir sana, karena kejahilan mereka dan ketidakadanya yang memberikan pencerahan nasihat kepada mereka. Dan Allah mengatakan, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta naba'atsa rasula." Kami tidak mengadab satu kaum sampai kami mengutus seorang rasul. Harus apa? Tegak hujah dulu. Kalau orang itu jahil, tidak boleh apa? Langsung dikafirkan. Itu pendapat yang benar. Adapun sebagian ulama yang mengatakan tidak ada udzur bil jahal, ini perlu perincian. Apa yang dimaksud dengan ucapan tersebut? Bisa jadi yang dimaksud tidak ada udzur bil jahal, yaitu orang itu jahil meskipun sudah tegak hujah baginya. Dia tetap ingin apa? Di atas kejahilannya. Tidak mau menolak menerima apa kebenaran yang disampaikan. Tetap dalam keadaan apa jahil meskipun dia sudah ditegakkan hujah kepadanya. Wallahu taala a'lam. Ibu saya suka ikut pengajian tapi bukan kajian sunnah. Di pengajiannya disuruh setiap orangnya membaca satu juz dalam Al-Quran dan diberi waktu satu minggu untuk mengkhatamkannya. Kemudian ibu saya menyuruh saya untuk membacanya sampai khatam. Apakah ini termasuk bid'ah? Lalu bagaimana sikap saya dan jika saya membacakan dengan niat untuk membaca Al-Quran seperti biasa, apakah ini tetap salah? Yang pertama, kalau sekedar memotivasi orang membaca Al-Quran, satu juz satu minggu misalnya, enggak ada masalah tanpa ada embel-embel, keyakinan ini dan itu, tanpa ada ritual-ritual yang khusus. Kemudian juga, tadi yang disuruhkan ibunya, kok anak yang disuruh baca? Ini aneh bin ajaib, ya. Ini kok, ya. Maka sang anak beritahu kepada ibunya, kan ibu yang disuruh baca, kok saya yang disuruh baca? Ya, selayaknya sang anak menasihati ibunya untuk mendatangi kajian-kajian apa? Sunnah. Ya, dan juga tidak boleh kita mewajibkan misalnya orang-orang harus seperti itu. Kalau enggak khatam satu juz, enggak boleh ikut kajian misalnya. Ini sangat memberatkan, melarikan orang dari al-haq, dari ilmu. Bolehkah kita orang muslim membuatkan makan untuk acara 4 bulan, 7 bulan? Ya. Untuk orang non muslim, sudah non muslim bid'ah lagi. Tidak boleh. Allah mengatakan, "Wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan." Jangan tolong-menolong dalam dosa dan dalam permusuhan. Di antara bentuk dosa, yaitu melakukan ritual-ritual yang tidak ada ajarannya di dalam al-Islam. Ya, kalau ada, dan ini disampaikan pertanyaannya, orang yang pakainya sunnah namun ikut politik, seperti kita sampaikan, minasiasa til antarku siasa, di antara politik ahli sunnah wal jamaah sekarang meninggalkan politik, karena penuh dengan kekotoran, jauh dari akidah yang as-sahih. Manusia yang paling berhak memegang khilafah adalah keturunan Quraisy. Iya, betul. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, al-a'immatu fi Quraisy, khilafah itu harus dari Quraisy. Khalifah yang menguasai negeri kaum muslimin semuanya itu harus dari bangsa Quraisy, dan itu berlaku sampai akhir zaman. Makanya di antaranya pemimpin kaum muslimin nanti pada akhir zaman Imam Mahdi, dan beliau adalah keturunan Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, namanya seperti nama Nabi Muhammad. Siapa namanya? Nama orang tuanya seperti nama orang tua Nabi Muhammad. Siapa? Muhammad bin Abdullah. Nanti akan ada pada akhir zaman seorang khalifah yang memimpin perang, dan dia nanti juga akan mengimami salat dan makmumnya diantaranya Nabi Isa alaihi assalam. Itu dari bangsa Quraisy. Jadi antum yang dari Betawi, dari Jawa, jangan iri. Ya. Sekadar menenangkan hati kami, apakah Ustaz Salafi pernah menasihati pemerintah? Sudah kita katakan, menasihati dengan apa? Rahasia, enggak usah digembar-gemborkan. Ya. Ini masih sama masalah banyak, masalah politik. Ini banyak ahli politik kelihatannya di sini. Ya. Sudah kita sering sampaikan ya, di dalam kita mereformasi suatu masyarakat, suatu negara ya, dalam ajaran Rasul para sahabat lewat bawah ya, lewat penjelasan al-aqidah shahihah, lewat tafsiyah dan tarbiyah, itu yang Rasul lakukan dahulu. Bahkan Rasul dahulu ditawari kepemimpinan, Rasul tidak mau, karena Allah memerintahkan beliau dakwah yang benar lewat bawah, penjelasan tentang al-aqidah shahihah. Itu yang akan membawa kejayaan umat, dan betul itu terjadi. Membangun, mereformasi bukan dari atas. Seperti yang kita sampaikan tadi, ketika banyak orang ingin untuk merubah dari atas, apa yang terjadi? Hancur-hancuran. Seperti di Aljazair. Berapa tahun mereka dalam kekacauan, dan sampai ada sekarang bekas-bekasnya. Ketika FIS, yaitu salah satu partai Islam, masuk ke kancah politik, awalnya mereka menang, mereka apa? Juara satu. Namun setelah itu terjadi apa? Pertumpahan darah, hancur-hancuran negeri Aljazair. Kemudian di Mesir, ketika ikhwan muslimin tetap bersikeras dengan metode dakwah mereka masuk politik, kemudian mereka bisa apa menggulingkan Husni Mubarak, kemudian mereka bisa mengangkat tokoh mereka Husni Mubarak, siapa? Muhammad Mursi. Apa yang terjadi? Pertumpahan darah di mana-mana demikian, karena itu menyelisihi sunnatullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sudah kita sampaikan di negeri kita, ketika mereka masuk kancah politik ingin merubah, malah apa mereka yang dirubah. Akidah mereka sudah jauh dari akidah al-Islam. Katanya partai Islam. Loh, kok calonnya, kandidatnya orang? Hah? Orang apa? Apa muslim semua? Tidak, non-muslim. Alias kafir. Itu halusnya. Ini syubhat juga, Anda tidak mau memilih, namun ketika sudah terpilih Anda mewajibkan taat. Ini kita sudah sering katakan, al-sunnah wal jamaah ya juruna madalil aina madar. Al-sunnah wal jamaah berputar bersama dalil kemana dalil berputar. Contoh masalah ini, kita enggak menyetujui cara pemilihan yang tidak syar'i. Namun ketika sudah terpilih, kita tetap wajib membaiat dan mentaatinya dalam hal yang ma'ruf. Itu semuanya dalam rangka mengamalkan sabda Rasul, usikum bitaqwallah azza wa jalla wa sam'i wa ta'ah wa inta'amara alaikum abrun habasyi. Rasul berpesan, berwasiat dalam hadis Irbad bin Sariyah, aku wasiatkan kalian untuk taat kepada atau takwa kepada Allah, mendengar dan taat meskipun dari pemimpin Ethiopia, Habasyah. Kata para ulama, secara asal budak Ethiopia enggak layak menjadi khalifah. Karena khalifah dari mana? Dari mana? Dari Quraisy. Kok ini Rasul mengatakan wajib tetap taat meskipun khalifah pemimpin dari apa? Budak Ethiopia. Kata para ulama, ini kalau kudeta pemimpin yang dari Quraisy ini kudeta berhasil, kudetanya itu haram, tidak syar'i dia menjabat menjadi apa? Pemimpin. Kalau sudah menjadi pemimpin, tetap Rasul mengatakan wasam'i wa ta'a. Secara asal budak Ethiopia enggak layak jadi pemimpin. Namun seandainya dia emang kudeta pemimpin dari Quraisy dan dia berhasil dan dia dibaiat oleh kaum muslimin, maka kita mendengar dan wajib taat kepadanya meskipun caranya dia menjadi pemimpin tidak apa? tidak syar'i. Ini kita apa? Hanya berputar kepada dalil, di mana saja dalil itu apa? Berputar. Dalil mengharamkan kita haramkan, dalil menghalalkan kita apa? Menghalalkan. Nah. Ini tanya lagi, kenapa pengajian sunnah tidak membuat partai? Ya, tanya Pak Bakti ya. Kan yang punya pengajian kan beliau di sini ya. Iya tanya. Nah, ini juga sama kurang lebih dengan tadi. Apa yang dimaksud dengan menasihati pemimpin dan dai itu berbeda. Ini juga sama, kita kaidahnya kita berputar bersama dalil, kemana saja dalil berputar. Dalil mengatakan tadi menasihati pemimpin harus apa? Rahasia. Itu dalilnya yang kita sampaikan tadi. Adapun menasihati dai tidak harus dengan cara apa? Rahasia, karena enggak ada dalil tentang masalah hal tersebut. Yang ada Rasul mengatakan man ra'a minkum munkaran falyughayyir biyadi fa'ala nasadi fa bilisanihi. Nah, itu umum untuk semua manusia. Untuk pemimpin ada dalil khusus. Kita berputar kemana saja dalil itu apa? Berputar. Dalil mengharamkan nasihat kepada pemimpin dengan terang-terangan, kita mengharamkan. Adapun nasihat kepada jai dari penyesat umat, boleh terang-terangan. Contoh Rasul SAW. Beliau mengatakan al-khawarij kilabu alina, kelompok khawarij anjing-anjing, mereka membantah kelompok sesat dengan apa? Terang-terangan. Dan itu yang dilakukan oleh para salafus as-saleh. Jadi intinya kita ingin selalu terus berputar bersama dalil dari Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemaham para salafus saleh, kemana saja berputar. Apakah perbedaan antara kelompok al-sunnah dengan harokah? Ini sudah pernah kita sampaikan di sini, betul enggak? Hah? Siapa yang bisa menjawab? Nah. Apa bedanya? Atau enggak ada bedanya? Hah? Apa bedanya? Yang pertama. Masa enggak tahu? Baru 2 jam masa sudah loyo. Hah? Apa bedanya? Bahaya nih kalau enggak tahu ini. Enggak jelas ini. Keji ini. Ini harokah atau salafi, enggak tahu perbedaannya. Hah? Ya, yang pertama apa bedanya antara salafi dengan haroki? Haroki itu sekali lagi seperti ikhwan muslimin, ya, contohnya. Atau disebut tahrir contohnya. Apa bedanya dengan salafi? Salafi tidak, bukan kelompok yang seperti mereka. Ada ketuanya, ada ART-nya, ada tahun, kemudian mereka juga walak wal barok dengan apa namanya organisasinya tersebut. Ya, jadi yang pertama itu bedanya. Yang kedua apa lagi? Salafi nggak bisa dibubarin, masya Allah, merdeka. Ya. Masya Allah. Iya, boleh juga. Iya, boleh. Masya Allah. Ya, ini pengamat ini ya, pengamat boleh. Ya, yang ketiga, tidak apa, masya Allah. Ya, yang ketiga, kalau betul kita betul kan. Nah. Asanta, kalau salafi juga sampaikan tadi memperbaiki dari bawah, dari akidah. Kalau haroki dari apa? Dari atap, dari gentengnya. Iya. Kemudian yang berikutnya apa? Iya, asanta. Salafi mengedepankan, mengutamakan, memprioritaskan apa lagi? Memprioritaskan, mengedepankan, mengutamakan, mendahulukan. Apa lagi? Tambah lagi apa? Ya, mengutamakan kualitas. Dibandingkan kuantitas. Kalau mereka tidak, yang penting kuantitas yang paling utama. Bagaimana mengumpulkan suara sebanyak-banyaknya, bagaimana mendapatkan pengikut sebanyak-banyaknya, tanpa kualitas akidah yang benar. Cukup ya. Ada berapa perbedaan tadi? Ya, dan juga yang seperti sering kita sampaikan, dan itu masih kaitan dengan tadi, bahwasanya tauhid prioritas utama dakwah salafiyah. Kalau harokah itu di atas politik diantaranya. Nah, tolong jelaskan kesehatan jamaah tabligh. Ini sudah sering kita sampaikan di sini juga. Di antaranya mereka tadi sama kurang lebih tidak memprioritaskan dakwah kepada tauhid. Yang kedua, mereka dakwah di atas kejahilan. Bahkan mereka menuduh Rasul berdakwah tanpa ilmu. Kemudian yang ketiga, ya, mereka suka menyebarkan hadis-hadis yang dhaif dalam kitab Fadhail A'mal. Ya, kemudian mereka, ya, memiliki prinsip-prinsip agama yang tidak sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Mereka punya, misalnya, usul sitah, 6 pokok agama tabligh. Di antaranya, mengeluarkan keyakinan yang rusak kepada keyakinan yang lurus tentang la ilaha illallah, yaitu maksudnya tidak ada pencipta selain Allah Subhanahu wa taala. Betul itu? Betul enggak? Artinya tidak ada pencipta selain Allah. Itu dalam prinsip mereka. Prinsipnya sudah salah, apalagi apa? Furu'nya. Na'udzubillah min dzalik. Apabila ada ustaz-ustaz yang bermanhaj salaf melakukan kesalahan dalam cara menasihati pemimpin muslim, apakah bisa mengeluarkan dia dari ustaz-ustaz salafi? Iya bisa, karena itu termasuk salah satu prinsip al-sunnah wal jamaah. Ya, apalagi suka mencaci maki dan sebagainya, bisa mengeluarkan dari al-sunnah wal jamaah. Ya, sudah habis pertanyaan yang bisa kita jawab di sini. Ada sebagian yang bisa, tidak bisa kita jawab. Lanjut atau terus soal jawab? Cukup. Ya, cukup sekian apa yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya saya mohon maaf. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih perhatiannya. Aku lupa lihada. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.